sekedar untuk terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, rasulil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, khusus para asatidha, para ulama, habaib, dan tentunya yang insyaallah kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman seluruhnya yang saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga pertemuan di malam hari ini adalah pijakan pertama untuk mengumpulkan kita di surga terbaik insyaallah. Saya ingin ucapkan selamat dalam mengawali pertemuan di malam hari ini, karena saya melihat pertemuan kita di malam hari ini bertempat di Semarang, di kisaran wilayah Jawa Tengah. Ini insyaallah menjadi tanda-tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah, khususnya di wilayah Jawa Tengah, Semarang dan sekitarnya insyaallah. Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari di pembahasan Kitabul Ilmi, pembahasan yang kedua dari 97 bab di Sahih Al-Bukhari. Di Imam Al-Bukhari menulis kitab sahihnya 16 tahun, kemudian diberi nama dengan nama yang cukup panjang yang menggambarkan makna dari isi kandungan kitabnya. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi. Itu nama kitabnya. Ayo ulangi. Disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Al-Jami' itu artinya sesuatu yang luas. Jadi di kitab saya ini pembahasannya luas, banyak. Untuk membedakan dengan kitab Sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar urutan fiqih. Jadi kalau Anda ingin mencari kitab hadis khusus yang dimulai dengan urutan bab fiqih, cari kitab Sunan. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai dan turunannya. Anda ingin tahu tentang cara sholat yang baik, cari kitab Sunan. Tentang toharah, mulai dengan kitab Sunan, spesifik. Anda ingin cari tentang kitab terkait dengan periwayatnya. Ya, misal Anda ingin tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meriwayatkan berapa hadis, Ibnu Abbas berapa hadis, Sayyidah Aisyah berapa hadis, maka cari kitab Musnad namanya, seperti Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Anda ingin tahu urutan hadis secara alfabetis dari A sampai Ya, Anda temukan di kitab Mu'jam At-Tabrani misalnya. Tapi kalau Anda ingin mengetahui tentang isi hadis yang luas, pembahasannya banyak, ada tentang iman, tentang ilmu, tentang bisnis, tentang rumah tangga, tentang pemerintah, tahan terpuluh banyak, maka cari kitab namanya Al-Jami'. Di antara yang menulis kitab Al-Jami' itu adalah Imam Al-Bukhari. Nah, biasakan gunakan Al. Walaupun menyebut Bukhari pun orang paham, tapi diusahakan menggunakan Al. Nah, karena Al ini yang ditutup dengan I ujungnya itu menunjukkan daerah, bukan nama orang. Di Imam Al-Bukhari itu nama aslinya bukan Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bardizbah. Nah, kemudian tinggal di kota Ju'fa, Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, beliau dari Bukhara datang kemudian berkelana ke pusat-pusat ilmu di Mekah, di Al-Madinah, di Arab, memperkenalkan saya datang dari Bukhara. Maka rumusnya tambahkan Al di depannya, akhiri dengan I di ujungnya. Bukhara Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Sama dengan antum misalnya dari sini, nama misalnya ada dulu ahli hadis dari Padang, Syekh Yasin, dikenal Syekh Yasin Al-Padang. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada Syekh Mahfud dari Termas, Syekh Mahfud Termasi. Dari dulu ada Kiai Saleh Darat dari Semarang, Kiai Haji Saleh Darat As-Semarangi. Ini ada Mas Yunus ya dari Semarang. Boleh, saya Yunus As-Semarangi Al-Jawa Tengahi. Misalnya, ada 97 bab disebut dengan kitab. Pertama, Kitabul Iman, ada 57 hadis. Kedua, Kitabul Ilmi. Dalam pembahasan Kitabul Ilmi, hadis riwayat sahabat Abdurrahman bin Sakhar yang punya julukan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Man ismun mausulun yadullu 'ala al-fardiyyatil 'am. Kata sambung yang menunjuk pada objek, kadang-kadang subjek secara personal tapi sifatnya umum. Bisa laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, siapapun dia. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khaira. Siapapun, setiap diri kalian, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yuridillahu bihi khaira, jika sudah diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Awas, di Quran itu baik setidaknya ada 5 nama. Ya, 5 nama. Ada Thayyib misalnya, Quran surah kedua ayat 168 paling kanan sebelah bawah di mushaf. Tayyib, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kalau tayyib itu menunjukkan baik secara fisik, sehat. Makanya kalau cari makan, cari yang menyehatkan, membuat fisik kita kuat. Jangan semua yang diinginkan mesti dimakan. Jangan semua yang diinginkan dikonsumsi. Cari yang menyehatkan, tayyib, fisiknya supaya kuat dan sehat. Tapi kadang-kadang ada orang yang fisiknya kuat, sehat, tapi pikirannya kurang baik, sifatnya kurang mulia, sikapnya kurang bagus. Kan ada yang namanya tayyib, tapi dua kali puasa, dua kali lebaran, gak pulang-pulang dia. Ya. Padahal sehat. Nah, kalau ingin merubah sifatnya, sehingga dari sifat ini muncul sikap yang baik, maka ada nama yang kedua disebut dengan khair namanya. Khair. Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Khair. Kuntum khaira ummah. Ya, kata Allah, kalian itu umat terbaik. Anda bayangkan, Nabi Muhammad SAW diutus, itu bukan di Persia yang sudah maju. Bukan di Romawi yang sudah jadi imperium. Luas, banyak kemajuannya. Hebat, pengetahuannya tinggi. Tapi Nabi diutus di tengah-tengahnya yang terhimpit. Tengah-tengah dunia, terbelakang, jauh dari peradaban, tidak punya teknologi, sikap-sikap buruk semua. Diutus di situ. Begitu diutus, risalah dikumpulkan oleh Nabi, diajarkan risalah Islam. Bertransformasi dari yang tertinggal jahiliyah menjadi khaira ummah. Jadi kalau dulu ada orang paling buruk, sekarang nampak jadi paling baik di muka bumi. Kalau ada orang paling pendusta, jahiliyah sudah banyak. Makanya kalau ada pembohong sekarang, dia telat. Keduluan sama orang dulu. Dan jahiliyah mau berubah. Seburuk-buruknya jahiliyah, dari pendusta jadi orang paling jujur. Seburuk-buruknya dulu orang sombong, yang sombong banyak. Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lainnya ada. Jadi kalau yang abu-abu sekarang muncul ikutan sombong, dia telat. Sudah ada yang dulu. Tapi ketika turun kemudian dari sana Islam, disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang lain-lainnya memilih berubah jadi orang paling baik. Maka turunlah kalimat Nabi disampaikan. Man yuridillahu bihi khaira. Jika seseorang diinginkan oleh Allah berubah sifatnya jadi baik. Yang dulunya, maaf sekali, kasar jadi lembut. Yang dulunya banyak dengan kemaksiatan berubah jadi lebih baik. Kata Nabi, kalau seseorang ingin dirubah oleh Allah pribadinya jadi baik menurut Allah, bukan menurut manusia. Anda boleh disebut oleh orang Semarang paling baik, tapi mohon maaf, di Jawa Barat belum tentu mengenal Anda. Sejawa menyebut Anda baik, di Papua belum tentu bermimpi melihat Anda. Se-Indonesia menyebut Anda baik, Malaysia belum tentu melihat Anda. Tapi kalau Allah mengatakan Anda adalah orang baik, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Dan tahukah Anda, ketika Allah menginginkan seseorang berubah jadi baik, ternyata bukan dunia yang pertama kali diberikan. Dunia terlampau kecil. Kata Nabi, yufaqihu fiddin. Maka orang itu kan diberikan dorongan dalam jiwanya, diringankan langkah kakinya, dilembutkan hatinya untuk mau datang ke majlis-majlis ilmu, mempelajari dan mendalami urusan agamanya. Maka saya berikan ucapan selamat kepada Anda sekalian di malam hari ini, dari sekian banyak hamba Allah yang bertebaran di seluruh wilayah-wilayah dekat kita ini, ternyata Anda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya. Demi Allah saya katakan, saya tidak kenal siapa Anda. Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Kalau tidak Anda diringankan oleh Allah, demi Allah untuk apa Anda datang sini? Maka saya katakan, selamat, Allah telah menginginkan Anda berubah menjadi orang baik, dan dengan itu pertahankan kebaikan ini. Jangan kadang Allah naikkan, Anda turunkan. Ini yang keliru. Allah sudah naikkan iman kita, tapi kadang manusianya yang menurunkan lagi. Saya ambil contoh begini. Mana yang paling bagus, sholat berjamaah atau sholat sendirian? Berjamaah. Mana yang paling bagus, berjamaah di masjid atau di luar masjid? Masjid. Misal, antum subuh sudah ke masjid, sholatnya berjamaah. Di masjid itu bukan yang biasa-biasa, baru datang ke masjid nih, baru nyampe masjid nih. Baru tiba, kata Nabi di hadis muslim disebutkan sudah mendapatkan 25 kebaikan. Baru nyampe 25. Jarak satu keduanya, ma baina darajataini khamsumi'ati sanatin, 500 tahun. Dua ketiganya, 500 tahun. Tiga keempat, 500 tahun. Masuk kaki kanan, baca doa, tambahkan lagi pahala. Diniatkan i'tikaf, kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, dapat lagi pahala. Duduk kemudian, sebelumnya tahiyatul masjid, pahala lagi. Tilawah, pahala lagi. Salat zikir, pahala. Sampai pulang, pahala lagi. Demi Allah, saya katakan teman-teman sekalian, antum sudah salat di masjid, salatnya berjamaah. Subuh sudah Allah angkat ke level tertinggi. Kenapa zuhurnya antum turunkan lagi? Tiba-tiba zuhurnya antum salat sendirian. Sudah enggak ke masjid, tidak berjamaah, salatnya sendirian. Dikala Allah sudah naikkan, kenapa antum turunkan? Nah, ini kadang-kadang hal yang terlihat ringan, tapi sesungguhnya besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin memulai dengan mengucapkan selamat dulu. Mudah-mudahan ini adalah awal perbaikan dalam kehidupan kita, dan insyaallah sepulang dari sini kita insyaallah akan jadi hamba yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu tidak cukup dengan amin. Ya, kita harus pelajari dulu, karena amin tidak dipraktikkan sampai kiamat kurang 2 hari itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Tapi minimal yang sebelah sini saya lihat wajahnya sudah semakin bercahaya. Ya, masyaallah. Kena pantulan lampu. Ya, kita mulai bahasan kita malam hari ini. Semoga Allah berikan kesabaran untuk kita ya. Baik, tadi khair sudah saya tambahkan supaya tidak penasaran. Kalau kebaikan itu sifat dipraktekkan berubah jadi ma'ruf namanya. Tayyib, khair, ma'ruf. Kalau yang baik itu diniatkan karena Allah, akan berubah jadi ihsan namanya. Ihsan. Karena ada orang baik, tapi kebaikannya tidak diniatkan karena Allah. Ada. Maaf ya, maaf. Antum kalau kedatangan tamu, misal saya bertamu ke tempat antum, disiapkan makanan gak? Minuman, kenapa? Karena ustadz mau datang tamu. Bukan. Rumus hadisnya, perhatikan hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, jadi melakukannya karena Allah, bukan karena tamunya datang. Jadi mau tamu, mah gak ada tamu. Kalau kata Allah jamu, ya jamu. Jadi kalau cuma sekedar menjamu karena tamunya mau datang, jangankan yang beriman, yang tak punya iman pun melakukan hal yang sama. Maka orang ihsan itu, dia mengerjakan semuanya karena Allah. Makanya sekalipun tamunya gak datang, dia gak kecewa. Karena Allah yang perintahkan, bukan karena tamunya yang datang. Kalau antum kerjakan karena tamunya, anhi, ana mau datang nih, fokus, silahkan. Ana siapkan yang terbaik jamuan. Di pertengahan tiba-tiba 10 menit lagi mau nyampe, afwan ada kejadian, saya gak bisa datang nih. Ya, kan udah saya siapkan, kenapa gak dicobain dulu? Tapi kalau anda kerjakan karena Allah, akhi afwan saya gak bisa datang. Gak apa-apa, hari ini Allah kirimkan makanan banyak buat saya. Kumpul. Nah, kalau empat ini bertemu, fisik sehat, pikiran bagus, sikap mulia, dikerjakan karena Allah, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan berkumpul, maka berubah namanya menjadi salih, salih. Ihsan ditemukan misal di Quran surah ke-46 ayat ke-15, salih ditemukan di Quran surah ke-7 ayat 189. Karena itulah kita selalu berharap jika lahir keturunan, bermohon kepada Allah supaya lahir anak yang salih. Berkumpul empat kebaikan tadi. Hampir tidak pernah ditemukan ada seorang ibu berdoa atau ayah, ya Allah, anugerahkan saya anak yang thayyib. Hampir tidak pernah ada. Salih. Nah, bagaimana kita menjadi salih dalam pandangan Allah dan seperti apa kita bisa mendapatkannya di waktu yang singkat dengan amalan yang padat dan cerdas, itu yang coba kita mulai dalam pertemuan pada malam hari ini. Di sekarang kita mulai bahasannya dan yang tadi saya cukupkan mukaddimahnya. Saya mau kesepakatan sebentar. Ini kursi boleh enggak saya geser sedikit ya? Saya akan lebih banyak berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Insyaallah. Terima kasih banyak. Baik, syukran. Jazakallah. Ini meja boleh enggak di sini aja? Di sini aja. Sudah, sini aja. Di sini aja. Sudah. Sudah. Baik. Alhamdulillah. Baik, ini saya gunakan nanti untuk menulis. Mudah-mudahan insya Allah terlihat supaya nanti punya argumentasi. Jadi saya membiasakan ini supaya nanti kalau ada yang bertanya, kenapa Anda mengerjakan ini? Oh, ini dasarnya. Nabi menyarankan begini, Quran petunjuknya seperti ini. Kalau Anda disoal orang, Anda punya argumentasi untuk menjawabnya. Siap insya Allah? Ya. Saya cek supaya nanti begitu saya tuliskan, bisa nampak keseluruhan. Belakang kelihatan ini? Belum saya tuliskan bagaimana bisa kelihatan? Wah, contoh iman paling bagus. Belum saya tulis sudah kelihatan. Dah, cek amalan cerdas di waktu yang terbatas. Saya mulai dengan satu pertanyaan. Sekarang kita ada di mana? Di Semarang, di hotel, ya, dan di tempat yang sekarang kita dalami untuk belajar. Pertanyaan saya, hotel ini, tempat ini, area sekitaran ini yang kita pilih untuk belajar, masuk wilayah bumi atau bukan? Bumi. Jadi secara umum kita berada di mana sekarang? Di bumi. Saya tuliskan, sekarang kita berada di bumi. Kita buka dulu ya supaya paham dulu cara berpikirnya. Tahan. Bumi itu dalam Al-Quran setidaknya digambarkan kalimatnya dengan nama Ardun. Ardun. Al-Ard. Tiap tempat yang dipijak. Tahan. Contoh dalilnya Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 164. Paling kanan sebelah atas. Inna fi khalqis samawati wal ard. Nabi Adam ditugaskan sebagai khalifah di bumi menggunakan Ard. Quran surah ke-2 ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard. Di dalilnya. Di Ardun itu asal katanya tiap tempat yang dipijak. Di setiap kita memijak sesuatu, itu yang disebut dengan ardun namanya. Karena umumnya tempat yang kita pijak banyak di bumi, maka bumi seringkali disebutkan dengan ardun dalam bahasa Al-Qurannya. Tapi ingat, walaupun Anda sedang keluar dari bumi, misal Anda punya bisnis, tempatnya bukan di bumi. Oh, sekarang sudah banyak yang begitu. Jeff Bezos, manusia terkaya sekarang, hartanya 1.900 triliun. Beliau membuka wisata yang tidak main-main. Wisatanya ke bulan. Jadi kalau sudah sedang bosan di bumi, silakan pergi ke bulan. Jadi walaupun Anda sampai ke bulan, bulan bahasa Arabnya Qamarun, kalau purnama disebut Badrun, tapi kalau sudah nginjak ke situ, maka dia jadi Ardun. Kenapa penting saya sampaikan ini? Karena dimanapun kita berpijak, kita tidak putus hubungan dengan Allah, diminta berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah. Jadi dimanapun Anda tinggal, mau di bumi, mau sedang keluar dari bumi, sepanjang dipijak itu tempat, maka mesti ada zikir Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir itu banyak. Ada kalimat thayyibah mengingat Allah. Quran surah ke-4 ayat 103. Ba'da salat kita mengingat. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. hadis Muslim nomor hadis 571. Anda berdoa itu zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Doa itu zikir. Baca Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Zikir menyebut Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, al-asmaul husna, zikir. Dalilnya Quran surah ke-2 ayat 152. Fadhkuruni, sebut saya. Zikir pada saya. Bagaimana cara berzikirnya, ya Allah? Buka Quran surah ke-17 ayat 110. Qulid Allah awid Ar-Rahman. Sebut nama Allah atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Silakan panggil dengan nama-nama terbaiknya, al-asmaul husna. Jadi saya terangkan di awal ini untuk menekankan, mau Anda ada di Semarang, mau sedang di Jakarta, mau sedang Anda di Papua, mau sedang di Surabaya, sampai Anda ke ujung Banten, sampai keluar daripada bumi, hubungan Anda mesti tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Plus, ada orang yang pernah menginjak bumi. Siapa namanya? Neil Armstrong. Dua, Edwin Aldrin. Ada yang ketiga. Ah, selamat namanya. Ya, selamat. Mereka berdua mendarat dengan selamat, ya. Dah, tahan sini. Awas, ini kita belum mulai nih. Pelan-pelan, masih pengantar sedikit. Ardun, ini tempatnya. Sifatnya disebut dengan dunia. Awas, dunia itu bukan tempatnya. Sifat disebut dengan dunia. Tahan, ini sifatnya. Dari kata dana, yadnu dunuan wa dunyaan. Awas, hati-hati. Sesuatu yang sifatnya dekat, singkat, padat. Sesuatu yang dekat, singkat. Dana, yadnu dunuan wa dunia. Sifatnya dunia. Wadanal jannataini dan. Kalau Anda nanti masuk surga, kata Allah, semua kenikmatannya dekat. Sambil tiduran pengen anggur, muncul anggur. Anda pengen apel, tinggal ngambil apel. Gak usah belanja, gak usah narik, gak usah pergi. Datang, tiba. Terfikirkan, muncul. Al-Baqarah Quran surah kedua, ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Begitu diberikan rezeki, ini yang dijanjikan. Persis mirip. Pengen anggur, muncul seketika. Pengen apel, muncul seketika. Bahkan pernah ada orang di dunia, ya Allah, saya pengen lumpia Semarang, ya Allah, tinggal kesampaian, ya Allah. Tiba-tiba dia masuk surga. Begitu masuk pertama kali, terpikir lumpia Semarang, kling, muncul. Wa utubihi mutasyabiha, diberikan persis seperti yang dia bayangkan dulu. Persis. Jangan takut, kalau Anda masuk surga, semua bisa digapai dengan mudahnya. Nah, kalimatnya apa? Wadanal jannataini dan. Sifat dunianya disebut dengan dunia, menunjukkan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan dunia begitu dekat dan singkat. Setiap hari itu bukan panjang umur. Awas, hati-hati. Lebih mendekatkan Anda pada kehidupan berikutnya. Jadi kalau Anda sudah meninggalkan hari yang berganti kemarin, kenapa disebut dengan dunia? Karena hari berikutnya mendekatkan Anda pada tujuan berikutnya. Disalah kalau ada orang masuk kepada usianya, misalnya sudah setahun, dua tahun, sekarang 10 tahun yang lalu. Dia sekarang ada perbedaan dengan 10 tahun yang masa lalu. Orang mengira terjadi perubahan-perubahan yang bagus, tapi orang lupa. Ternyata setiap hari berganti mendekatkan pada tujuan-tujuan yang berikutnya. Makanya salah kalau ada yang mengatakan, misalnya, ayo panjang usia, bukan panjang usianya, tapi mendekatkan pada tempat berikutnya. Sifatnya disebut dengan dunia, sesuatu yang singkat. Makanya semua yang terjadi di bumi yang kita lalui seakan-akan singkat. Kayaknya baru kemarin dibikin flyer, sekarang sudah ketemu. Kayaknya baru kemarin Anda sekolah, sekarang sudah berumah tangga. Kayaknya baru kemarin kita menikah, sekarang cucunya sudah 15. Di semua yang kita kerjakan kayaknya baru kemarin. Kayaknya baru kemarin, itulah dunia. Jadi kalau ada yang mengira hidup di dunia itu selamanya, maka dia sedang bermimpi dan harus dibangunkan dari mimpinya. Paham? Pelan-pelan. Nah, sekarang, jadi kalau saya bertanya, apakah semua manusia akan hidup selamanya di muka bumi? Tidak. Apakah mereka akan berpindah tempat? Kalau semakin hari dilalui, semakin dekat perpindahan atau semakin jauh? Kan. Pertanyaan saya, dari bumi pindah kemana? Dah sepakat aja deh. Kalau belum tahu, kan wallahu a'lam. Paling gampang. Malaikat ditanya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, ya Allah, kami enggak tahu, wallahu a'lam. Sahabat ditanya, Allah wa Rasulullah a'lam. Antum malaikat bukan, sahabat bukan. Sudah, dari bumi, kalau kita meninggalkan bumi, meninggalkan dunia, pindah kemana? Wallahu a'lam. Enggak ada tempat namanya wallahu a'lam. Allah Maha tahu, tanyakan kepada Allah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil? Mampir kita di alam kubur. Kubur. Alamnya disebut dengan pemisah, barzakh, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dari alam kubur terjadi kiamat. Quran surah ke-75. Terjadi kiamat, maka kita akan berpindah ke alam yang paling akhir. Lihat sini, tahan. Ini awal papan tulis. Itu akhirnya. Akhir sabur. Nihayat sabur. Lihat baik-baik. Ini dari awal, terus saya tunjukkan batas akhir. Kalau di akhir itu masih ada tempat yang lain, jalan yang lain, ruang yang lain, maka kalimatnya disebut dengan akhir. Idza anta ila akhiril bab, pergi ke pintu yang terakhir itu. Tapi setelah pintu itu masih ada ruang lagi, maka itu kalimatnya dalam bahasa Arab disebut dengan akhir. Tapi kalau anda pergi ke satu tempat, di tempat ujungnya itu nggak ada yang lain, idzab anta ila akhir hait, pergi sini nih sampai ke ujung tembok, di tembok itu nggak ada lagi ruangan, nggak ada tempat lagi, tidak ada tempat berdah, tidak ada ruang sekat lagi setelah itu, maka tambahkan tak di ujungnya, bukan akhir, tambah tak di ujungnya, akhirah. Dari sini muncul kata akhirat. Bahan, kenapa disebut dengan akhirat? Karena ini tempat yang paling akhir, setelah ini nggak ada tempat lagi. Antum dari sini habis masanya di dunia, di bumi selesai, di buminya tuntas, cuman ada tempat lagi setelah itu, pindah mampir ke sini, kubur, dikubur, tuntas selesai, terjadi kebangkitan, nggak selamanya di sini, pindah, terakhir di sini, pindah lagi ke sini, kumpulkan. Kalau antum sudah ke sini, maka anda tidak akan pernah pindah tempat mana-mana lagi. Karena itu Allah menyebut yang ini lebih utama, karena yang utama itu tidak akan pernah berubah. Yang utama sifatnya abadi. Kalau sementara itu bukan utama. Kalau abadi itu yang paling hebat. Jadi kalau ada sesuatu tidak lama bertahan, maka anda akan katakan produknya kurang bagus. Handphone baru berapa lama sudah hang? Ini nggak bagus nih, kawe nih. Ya, beli kulkas berapa lama rusak? Nggak bagus. Tapi yang bertahan lama, yang sifatnya bagus, maka anda katakan ini yang paling hebat. Ada alam yang saat anda masuk ke dalamnya, dia tidak akan berpindah-pindah, tidak berubah lagi selamanya abadi. Maka itu alam yang paling hebat, disebut dengan akhirah. Maka Allah katakan ini tempat yang pertama, dalam bahasa Arab disebut dengan ula, yang pertama, ula al-ula, ini yang terakhir, ini yang abadi, yang paling hebat. Turun kalimat langsung firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal, ini tempat yang paling hebat. Sebab kalau anda kaya di sini, kaya di akhirat, selamanya akan kaya karena enggak pindah-pindah lagi. Tapi kalau anda kaya di sini, kaya nih di sini nih, silahkan kumpulin harta sebanyak-banyaknya, rumah seluas-luasnya, mobil seragam-ragamnya, kumpulkan silahkan. Cuman mohon maaf, saya infokan dari sekarang, kalau anda sudah meninggalkan ini, maka semua yang anda bawa di kehidupan ini akan ditinggalkan pula. Jangankan kesini, kesini pun gak akan ikut, karena setiap alam punya sifat yang berbeda. Silahkan ambil contoh, ada di antara anda orang paling kaya se-Jawa Tengah misalnya, harta banyak, maaf, rumah mewah, mobilnya berlimpah, Ferrari ada, Lamborghini ada, Lamborghini juga ada, ya kumpulin semua, pakaian membentang dan seterusnya. Pertanyaan saya, kah saat meninggalkan dunia, meninggalkan bumi, apa yang dimiliki itu dibawa ke alam kubur? Demi Allah saya katakan, saya belum pernah melihat orang ada meninggal dikubur sama mobilnya. Ada. Belum pernah saya lihat orang ada orang meninggal berwasiat, tolong ya di alam kubur kalau bisa luasin aja seperti di dunia. Kalau bisa bikin kuburan untuk saya luasnya 3 hektar, kasih kamar dalamnya, ya, kasih lampu biar terang. Gak ada. Semua sifat dunia akan tertinggal di sini. Selesai. Demi Allah saya katakan, selesai di sini. Karena itulah orang yang meninggalkan dunia maka disebut dengan kalimat telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia itu bukan sekedar orangnya pindah dari sini ke tempat ini, bukan. Tapi semua sifat dunia ditinggalkan, gak ada yang ikut. Di semua nih, sifat harta, sifat materi, semua tinggal. Yang dibawa hanya bekal yang cukup untuk ke tempat berikutnya. Karena bekal yang ini beda dengan yang sebelumnya. Maka kalau anda kaya di sini, cuman di sini aja kayanya. Begitu selesai kayanya, habis. Di sini statusnya sama, almarhum. Tapi kalau anda kaya di sini, maka akan kaya selamanya. Kalau anda fakir di sini, maka anda akan fakir selamanya. Tapi kalau anda disebut miskin di sini, gak usah takut. Karena ketika kehidupan itu berakhir, terusnya hilang, maka baik miskin ataupun kaya, semua akan mendapatkan gelar yang sama. Tidak ada pengaruhnya. Cuma di sini perbedaannya. Nah, sekarang pilihan saya, pertanyaannya, pilih mana? Satu, kaya dunia, miskin akhirat, atau yang kedua, miskin dunia, kaya akhirat. Tidak ada pilihan ketiga dan gak usah protes. Cuma dua. Kaya dunia, miskin akhirat, atau miskin dunia, kaya akhirat. Satu atau dua? Sudah. Saya tahu gak pakai tangan pun gak ketahuan. Dua. Sudah. Baik, sekarang berarti kita sepakat semuanya. Siapa yang ingin kaya dunia? Angkat aja tangannya, Pak. Masa gak ada yang mau kaya dunia? Harus kaya. Kalau gak kaya bagaimana bisa zakat? Zakat itu kan wajib. Kalau gak ada uangnya bagaimana bisa zakat? Bagaimana bisa haji, bisa umrah? Kan mesti ada bekalnya. Jelas sampai sini? Baik. Siapa yang mau kaya dunia? Masya Allah. Siapa yang mau kaya akhirat? Itu yang kita inginkan. Jadi kalau bisa ada dua, kenapa pilih satu? Ya, yang tadi, kalau bisa dunia itu kaya, akhirat kaya, itu maksud saya. Kenapa harus tepuk tangan? Maksud saya, kalau bisa dunia kaya, akhirat kaya, kenapa mesti pilih salah satu? Paham? Sudahlah. Saya lagi nerangin taklim nih, bukan yang lain. Saya udah jauh-jauh ke sini, ntar pulang-pulang jadi tersangka lagi. Oh, repot. Tolong jawab tuh. Sini, sudah. Udah, fokus lihat sini. Udah, kita kembali ke sini. Di akhirat, cuma ada dua pilihan. Tahan baik-baik, tahan. Sebentar. Kita belum sampai ke intinya nih. Ya. Di akhirat, tempat itu cuma dua. Yang satu persinggahan. Ada tempat singgah di sini. Dipilihnya dua. Kalau bukan surga, jannah, maka neraka. Awas nih, ini abadi nih. Jadi kalau masuk sini, selamanya neraka. Kecuali ada yang dikehendaki Allah nanti. Kalau masuk sini, selamanya surga. Gak akan pindah. Ya. Awas, hati-hati. Ustaz, tapi kan saya kangen. Di dunia saya merokok. Gimana saat di akhirat kalau saya masuk surga? Ya, ambil apinya di neraka. Lihat sini. Ini tengahnya disebut dengan A'raf namanya. Bukit tinggi. Sampai muncul Quran surah ke-7. Baca ayat ke-45 sampai dengan 47 sampai 49. Kalau Anda masuk ke surga, misal amal solehnya banyak. Kayak mindahin kursi itu. Amal soleh. Misal yang ini bekalnya amal salah. Sayyid. Yang ini tengah-tengah. Di kalau Anda misal, mohon maaf, amal solehnya 50,009% atau bahkan 50,0001% lebih banyak amal solehnya masuk surga Anda. Tapi kalau Anda misalnya amal salahnya lebih banyak, waliyadzubillah, amal salah lebih banyak 50,0001% masuk neraka, cuci dulu, selesaikan, baru pindah. Demikian di hadis Al-Bukhari, kalau ada iman dalam diri. Tapi kalau terjadi 50 amal saleh, 50 amal salah berimbang ini, maka tinggal di A'raf untuk sementara. Bukit tinggi terletak antara surga dengan neraka. Begitu dihadapkan ke surga, ya Allah, pengen segera masuk, ya Allah, nikmatnya luar biasa, ya Allah. Begitu mendengar teriakan ahli neraka, bergetar jiwanya. Gak berani ngelirik. Jadi ngelirik aja gak berani. Itu itu biasa itu. Kayak Anda pulang dari sini misalnya, mohon maaf ya, Anda pulang malam-malam nih, jam 2. Begitu pulang, ada teriakan tiba-tiba. Terdengar dari pohon. Nah, pertanyaan saya, berani ngelihat gak? Berisik. Abis itu lari. Gak ada. Di dunia aja mendengar teriakan begitu, Anda gak berani lihat. Apalagi yang di akhirat. Dikata Allah di surat Al-A'raf itu, wah, gak berani ngelihat. Takut. Dia takut sampai memohon rahmat Allah. Pada saat itulah kemudian diambil, dia langsung dipindahkan ke surga. Dan itu prosesnya menunggu sampai hisab selesai. Satu harinya 1000 tahun. Jadi kalau ada yang mampir ke sini satu hari, sama dengan menunggu 1000 tahun dalam urusan dunia. Dalam hitungan dunia. Nah, sekarang pertanyaan saya, antum mau kemana di akhirat nanti? Pilih surga atau ingin di A'raf mampir sementara waktu? Ini bukan pilihan. Yang mau ke surga angkat tangan. Masya Allah. Yang surganya Firdaus bersama Nabi. Masya Allah. Udah turunin dulu. Turunin dulu. Apa bekalnya tadi ke surga itu? Amal soleh. Amal soleh itu wujudnya pahala. Lah mengerjakan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ini agak cepat dikit ya. Agak cepat dikit. Ustaz tahu dari mana kalau bekal ke surga amal soleh? Turunkan dalilnya Quran surah kedua ayat ke-25. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat. Amilus solihat. Berikan kabar gembira pada orang beriman yang mengerjakan amal soleh. Tidak cukup dengan iman, mesti ada amal soleh. Karena itu kalimat-kalimat iman disandingkan oleh Allah langsung dengan amal soleh. Wal as innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus. Makanya setelah ada kalimat iman, semuanya bersanding dengan amal soleh. Kalimat iman pertama, Al-Baqarah ayat 3. Kalimat iman, ada wujud amal solehnya. Kalau Anda bertanya, ya Allah, apa bentuk amal solehnya? Kata Allah, satu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Salat itu amal soleh, diletakkan setelah kalimat iman. Makanya ketika antum dipanggil salat, mesti senang antum. Ayya ala salat. Terima kasih ya Allah, karena itu panggilan surga. Di ketika Allah meminta Anda salat, sebetulnya ingin memberikan panda surga, kan ingin memberikan beban kepada Anda. Jadi kalau ada orang tadi yang angkat tangan, surga, surga, surga, angkat tangannya. Begitu mendengar adzan itu gembiranya luar biasa. Bahkan ada orang yang belum dipanggil sudah menyiapkan waktu-waktu sholat. Karena dia tahu itu panggilan surga. Itu ada di Quran surah ke-4 ayat 103. Di ujung ayatnya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Orang-orang yang imannya benar ini kata Allah, dia tuh paham kapan waktu sholat itu tiba. Karena dia mengerti begitu dipanggil itu panggilan surga. Dia tidak akan pernah, apalagi kalau ada hal-hal yang penolakan dalam dirinya. Itu yang berbahaya. Anda bayangkan nih ahli iman nih. Ini rumahnya di sini nih. Ini masjid Masya Allah. Ini rumah seorang. Ini masjid. Speaker masjid ke rumahnya begini. Di sini ada orang, ini cuma 5 meter, di sini 500 meter. Ini sepeda ada, motor ada, mobil ada, lengkap semua. Yang ini, sepeda pun belum pernah mimpi. Begitu ada panggilan, hayya ala salah. Allahu Akbar, tergerak jiwanya, panggilan surga datang. Ya Allah terima kasih, saya masih diamanah, dipercaya untuk datang ke surga. Datang. Padahal matanya tidak melihat. Tidak ada penuntun. Mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aliyya rukhsah. Apakah saya mendapatkan keringanan? Kata Nabi, atasma'ul adhan. Apakah kamu masih mendengar adhan? Bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Madum tatasma'ul adhan fa'addiha fil masjid. Selama kamu masih mendengar adhan, berusaha tunaikan di masjid. Maka beliau kemudian bergegas. Masya Allah. Sebelum subuh tiba. Kalau sekarang misalnya 4:15, maka beliau jam 3 sudah bergerak berangkat dari rumahnya. Menghubungkan jalan. Sampai ke masjid. Masjidnya belum seperti kita sekarang. Yang bawahnya alasnya tanah. Tiang-tiangnya terbuat dari pelepah kurma. Atasnya daun-daun kurma, teman-teman sekalian. Kalau hujan itu bocor, kalau panas tersengatnya kelihatan. Terasa sekali. Sampai di hadis Muslim disebutkan, kalau panas sedang kuat, kami membentangkan seperti handuk-handuk kecil. Sapu tangan kalau sekarang. Terasa panasnya. Tapi tidak menghentikan langkahnya untuk ke masjid. Bahkan sejak saat itu, beliaulah sosok yang tidak melihat ini. Itulah yang azan di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai subuh. Kemudian azannya menjadi dua bagian, azan pertama beliau, azan kedua Bilal bin Rabah. Itulah Abdullah bin Abi Umid Maktum. Imannya kuat, sebelum azan memanggil sudah merencanakan di masjid mana dia akan berangkat. Mata melihat jarak ke masjid jauh, tidak menghentikan langkahnya untuk hadir di masjid, bahkan sampai azan di masjid. Antum siapa duhai orang yang mengangkat pengen ke surga? Firdaus, ingin bersama Nabi. Antum sahabat bukan, dia tabiin bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang, kurang apa lagi? Allah tempatkan masjidnya bagus, masjid agungnya luas, mewahnya luar biasa. Jarak dari rumah antum walaupun 5 kilo, kendaraannya ada, motornya ada, kendaraan ada, mobil ada. Kenapa antum tidak gunakan kendaraan itu untuk menjadi saksi di akhirat bahwa dia pernah mengantarkan antum ke tempat surga? Dikala Allah sudah sediakan masjid yang bagus, ada AC-nya, ada kipasnya, belum menyentuh anda untuk datang ke surga, dengan cara apa lagi Allah masukkan anda ke surga? Cara berpikirnya begitu. Kalau anda berpikir panggilan sholat itu surga, maka kita akan respon dengan cepat. Cuman kalau anda pikirkan itu sebagai beban ibadah, beban, capek. Kayak gini, dadak jarak 5 meter, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah tahu? Tahu. Cilin volumenya. Tuh. Paham? Jadi bukan suara azanku yang bermasalah, kidungmu yang penuh masalah. Paham? Tuh. Ini satu nih. Nah, kalau amal soleh dikerjakan, soleh dia. Cari, tinggal cari kalimat iman setelahnya amal soleh. Puasa, iman dulu. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, tiba alaikumus syiyam. Setelah amanu, puasa. Menepati janji. Ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil uqud. Bersikap baik, jangan saling mencela. Ya ayyuhalladzina amanu, la yasfaqu minkum. Tahan baik-baik. Kalau pekerjaan itu antum kerjakan amal soleh, maka dia akan disebut oleh Allah, akan berubah punya nilai pahala. Ketika punya nilai pahala itulah dia disebut dengan hasanah namanya. Amal soleh dikerjakan melahirkan pahala. Ketika melahirkan pahala, maka amal ini berubah nama dalam Al-Quran disebut dengan hasanah. Ustaz, bagaimana kalau istri saya namanya hasanah? Apakah otomatis ada pahalanya? Tidak. Kalau dia tidak mengerjakan ini, kan tidak berbuah ini. Dalilnya, Quran surah ke-6 ayat 160. Awas, ini harus kita pahami dulu, karena akan mengantarkan pada bahasan utama kita. Perhatikan baik-baik. Berapa poin hasanahnya, Ustaz? Menja'a bil hasanati hasanah. Falahu ashru amtaliha. Standar yang pertama, setiap yang mengerjakan satu perbuatan, sifatnya berubah jadi amal soleh, maka dia mendapatkan 10 nilai di sisi Allah. Nilainya 10. 10. 10 ini yang dibawa sampai ke akhirat. Tahan. Jangan antum hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Jarak 1 ke 2 bisa 500 tahun. Nah, jadi semua perbuatan kita kalau dikerjakan benar menjadi amal soleh, maka dia berubah nama jadi apa? Hasanah. Poinnya berapa? 10. Dan hasanah inilah yang dibawa ke akhirat. Kalau perbuatannya nggak ikut, barang-barangnya nggak ikut. Nih, ini ada minuman nih. Saya mau minum misalnya. Minum itu kan perbuatan, amal. Begitu saya minum, dan minumannya misalnya, saat saya minum menjadi amal soleh, maka minuman saya akan punya poin. Poinnya 10. Minumnya nggak ikut. Airnya keluar lagi, gelasnya pun gak ikut ke alam kubur. Jangan berharap misalnya, Ustaz, kan saya pengen gelas ini spesial akhir TV, ingin jadi saksi di alam kubur. Atau handphonenya, tolong kuburkan dengan handphonenya. Kalau Ustaz kangen, miss call aja. Saya gak bisa. Tinggalkan di luar, perbuatannya jadi nilai. Begitu ini dikerjakan dengan amal soleh, kita dapat poin hasanah 10 kebaikan. Makanya selalu kita katakan, yang hasanah ini akan muncul di akhirat, dibawa sampai pulang. Ini tidak ada. Makanya anda katakan, berdoa supaya dunia, semua perbuatan jadi hasanah, dan di akhirat mendapatkan hasanah itu sebagai bekal ke surga. Maka anda punya doa spesial, yang bahkan kita sudah hafal walaupun tak tahu berapa ayatnya. Rabbana atina hasanah. Tidak cukup dengan dunia, akhirat dibawa. Wa fil akhirati hasanah. Dikala sudah hasanah banyak, neraka sudah hilang. Sudah. Wa qina adzabannar. Doa apa namanya? Wah, cuma anda yang tahu. Sapu jagat. Orang Arab enggak tahu. Silakan main ke Mekah tanyakan. Ta'rif sapu jagat? Oh, sapu jagat. Man huwa sapu jagat? Cuma kita. Kita tuh luar biasa. Ada doa sapu jagat, doa sapu enggak ada jagatnya, ada jagat enggak ada sapunya, ya. Ah, itu Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Saya mau anda paham dulu. Jadi dapatkan hasanah ini poinnya 10. Bagaimana cara mendapatkan hasanah ini? Maka salah satunya, perhatikan baik-baik, niatkan semua perbuatan karena Allah. Karena itulah Nabi mengajarkan, semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, ada petunjuk untuk menjadikan semua perbuatan itu karena Allah. Bagaimana petunjuknya? Doa. Satu. Tahan. Saya ingin pastikan dulu sebentar, kita sampai jam berapa? Jam 12. Masya Allah. Ya, silakan. Ya, gak apa-apa. Silakan sampai jam 12, saya setengah 10 pulang. Saya langsung pulang lagi ke Jakarta ya. Baik, lihat sini. Tahan, saya untuk petakan dulu berapa lama saya bisa mengukur untuk menyampaikan. Perhatikan baik-baik. Fokus, teman-teman. Untuk menjadikan semua perbuatan kita menjadi amal soleh, maka diantaranya Allah memberi petunjuk kepada nabinya, kerjakan semua perbuatan itu karena Allah. Untuk mengerjakan sesuatu karena Allah, bagaimana caranya? Maka dirumuskan lewat doa. Di doa itu asalnya bukan cuma kalimat-kalimat meminta kepada Allah supaya dimudahkan. Bukan. Semua isi doa itu punya dua hal, dua fungsi. Satu, memberikan petunjuk bagaimana pekerjaan itu dikerjakan kerjakan. Yang kedua, menjadikan semua apa yang kita kerjakan bernilai pahala di sisi Allah. Contoh, ini contoh nih. Silahkan Anda cari di kitab manapun, di keyakinan manapun, Anda hanya akan temukan di dalam Islam semua perbuatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi akan bersanding dengan doa. Silahkan cek. Bangun tidur ada doanya, makan ada doanya, minum ada doanya, berpakaian ada doanya, masuk toilet pun itu ada doanya, masuk masjid ada doanya, kaki keluar dengan masuk beda. Silahkan, cuma urusan toilet ada doanya. Karena Allah menginginkan tidak boleh ada setiap detik pun tidak mengandung pahala dalam kehidupan kita. Kalau enggak jadi amal soleh, satu detik jadi amal soleh, Tuhan tuh merugi. Turun langsung surahnya, walas, demi modal waktu yang saya berikan pada kalian sehari 24 jam. Innal insana lafi khus, semua manusia yang beraktivitas berpotensi rugi. Kenapa dia rugi? Karena dia tidak menggunakan aktivitas itu dengan iman dan mengerjakan amal soleh karena Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya berikan contoh. Fokus, doa bangun tidur apa doanya? Masya Allah. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Baik, Mas. Pertanyaan saya, tahu dari mana? Saya tahu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Tahu dari mana? Hah? Belajar. Baik. Ada lagi yang lain? Boleh angkat tangan? Riwayat Ibnu Abbas. Di mana? Tidak, saya enggak pernah katakan itu. Ibnu Abbas itu bukan yang itu. Ibnu Abbas ditemukan di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1369. Tapi enggak sampai doa. Doanya ditemukan di Al-Bukhari nomor hadis 181. Riwayatnya Jundub bin Junadah dikenal dengan Al-Ghifari. Ngarang antum mah. Jangan ngarang. Mengarang cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, lihat sini, perhatikan. Doanya ada di Al-Bukhari nomor hadis 181 riwayat Jundub bin Junadah dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau Ibnu Abbas tadi itu yang bagian cara bangun tidurnya. Ada di Abu Daud nomor hadis 1369. Kata beliau bima makna kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari tidurnya fajalasa, tidak langsung berdiri, duduk dulu. Ini sunnah nih, kalau dikerjakan ada pahala. Famasaha biyadihi famasaha biyadihi min athari naumi. Kemudian beliau menghapus bekas ngantuk dengan tangannya supaya sadar dulu. Jadi kalau mau baca doa, jangan bangun tidur langsung baca, sadar dulu. Jangan-jangan antum baca dalam keadaan belum sadar. Bagaimana bisa menghayati doanya kalau antum enggak sadar dengan apa yang diucapkan? Sadar dulu, kuat dengan sadar. Setelah sadar itu kemudian pendahuluannya faqara khawatim surah Ali Imran. Beliau membaca 11 ayat terakhir di surah Ali Imran yang inna fi khalqis samawati wal ardh sampai ayat 200. Setelah itu, nah, thumma dhahaba ila shinin mu'allaqah. Pergilah kemudian beliau ke tempat tutup untuk berwudu. Saat mau pergi itulah kemudian setelah baca tadi di Al-Bukhari disebut kan baru membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada yang meriwayatkan sebelum baca surah tadi baca doa dulu, ada yang surah dulu baru kemudian doa. Tapi sepakat bangun tidur ada doanya. Awas, hati-hati nih. Penting pertanyaan saya, apa fungsi doa itu? Awas, ini sebelum dihapus nih, sebelum dihapus. Yang jadi masalah itu yang enggak pengen saya hapus dihapus tuh. Semoga Allah ampuni dosanya. Al-Ar Ad-Dunya mampir ke alam kubur. Apa lagi sini? Apa ada di sini? Jangan diulangi ya. Baik, lihat sini. Ini contoh dulu ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu antum berdoa, langsung dituliskan 10 kebaikan. Jadi poin untuk ke akhir. Tapi doa itu bukan sekedar bacaan yang melahirkan pahala, bukan cuma itu. Tapi petunjuk bagaimana kita mengawali aktivitas yang akan kita kerjakan. Misal, ada doa bangun tidur. Saat bangun Anda baca, seakan-akan Anda bermohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan pada saya bagaimana saya beraktivitas di hari ini supaya semua aktivitas saya melahirkan pahala. Maka dikatakan lewat petunjuk Nabi, "Hey, puji dulu Allah. Mudah bagi Allah mewafatkan kamu saat tidur, tapi kamu diberi kesempatan kembali untuk beraktivitas. Ajal kamu belum datang." Anda katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kalau maknya dibuang ba'da amatana, maka wafat kiamat. Tapi ketika ada maknya sementara ditahan, setelah itu diberikan, dikembalikan hidup. Tapi yang paling menarik, lihat baik-baik, wa ilaihin nusyur, nashara yanshuru nusyuran, intashara yantashiru intisharan. Itu tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali berpencar, beraktivitas untuk mencari bekal pulang. Jadi kalau Anda orang Semarang, Anda pergi ke Jakarta, ke Surabaya dan seterusnya untuk mencari bekal dan balik lagi ke Semarang, maka perpencarannya disebut dengan intisyar. Pencarian bekalnya sampai pulang disebut dengan nusyur. Seakan-akan Anda katakan kepada Allah, ya Allah, terima kasih hari ini saya diberi kesempatan hidup. Padahal bisa Engkau wafatkan saya saat tadi tidur, ya Allah, tapi saya diberi kesempatan hidup. Saya mohon ya Allah, bimbing saya supaya hari ini bisa mencari bekal untuk pulang. Kalaupun saya wafat hari ini, sudah siap bekal saya untuk pulang. Itu maksudnya. Makanya kalau ada orang-orang hidup lagi baca doa tadi, sebetulnya sudah menyiapkan agenda yang terbaik dibandingkan hari sebelumnya. Jadi kalau antum kemarin enggak jamaah, sekarang siapkan. Mumpung hidup, besok belum tentu. Siapkan. Asar di mana? Maghrib di mana? Isya di mana? Kemarin enggak baca Quran, sekarang siapkan. Berapa ayat yang antum akan bacakan? Antum mesti paham malam ini mau tahajud apa enggak? Berapa rakaat antum mau tunaikan? Besok mau infak di mana? Mau jamaah di mana? Siapkan. Begitu antum diberi kesempatan hidup, maka bukan cuman kata-kata yang didendangkan, bukan cuman kalimat yang disampaikan, buktikan lewat pembuktian amalan antum. Itu yang disebut dengan petunjuk. Ini poinnya ini. Begitu semua pekerjaan dikerjakan dengan petunjuk doa tadi, semua punya nilai. Tapi persoalannya tidak bebas dari yang ini. Ancaman neraka. Kalau ini amal saleh, ini amal salah. Ini bekalnya pahala, ini bekalnya dosa. Kalau ada orang punya pahala saat bersamaan punya dosa, maka rumusnya di hadis Muslim, pahala ini mesti transfer untuk menggugurkan dosa dulu, hapus. Misal, maaf ya, dapat pahala 10, dapat dosa 1. Maka yang 10 ini kan kemudian diberikan dulu pada yang 1 untuk menutup. Tutup, kurangi 1. Jadi tinggal 9. Yang celaka, dapatnya 10. Ininya makin banyak. Memang 1. Tapi 1 di Semarang, 1 di Surabaya, 1 di Rembang, 1 di Demak. Kumpul semua. Ini yang jadi masalah. Nah, sekarang, Anda yang pengen ke surga tadi, rumusnya, ingat baik-baik, pahala Anda akan dikurangi oleh dosa. Maka disitulah Anda bisa simpulkan kemana Anda akan pergi dan kemana Anda akan berlabuh. Pertanyaan saya yang kedua, siapa yang tidak punya dosa di malam hari ini? Boleh angkat tangan. Gak apa-apa, silahkan angkat. Yang tidak punya dosa, saya langsung pulang. Betul, Anda lebih layak untuk menyampaikan ceramah. Yang dosanya sedikit, boleh angkat tangan. Yang dosanya agak banyak. Yang dosanya banyak, boleh angkat tangan. Banyak, baik. Turunkan lagi. Siapa yang mau ke surga? Banyak. Surga Firdaus, bersama Nabi. Turunkan lagi. Siapa yang dosanya paling banyak? Ini mulai aneh nih. Saya tuh suka merenung gitu, bertafakur, lihat-lihat ayat, ya Allah, Nabi Adam kesalahan di keluar dari surga, ini saya dosa banyak, pengen masuk, gimana caranya? Maka kita harus mencari amalan yang sekiranya dengan amalan itu akan cepat menggugurkan dosa-dosa kita. Karena yang paling bahaya adalah kita tidak mengerti berapa banyak dosa sudah dikumpulkan. Contoh, ini dosa mata aja di hari ini udah berapa banyak? Saya tanya pada antum, apa fungsi mata? Tuh, sudah salah. Mata bukan melihat, kalau cuma melihat, kambing juga melihat, elang melihat, bahkan mata elang sering saya katakan lebih tajam dibanding mata kita. Elang tuh naik sampai ke atas, sampai ke atas, tinggi lewatin gunung. Anak ayam kelihatan. Antum naik pesawat sampai ke atas, anak sendiri gak kelihatan. Gak percaya, besok silakan cek aja naik. Tapi persoalannya mata kita dihisap, mata elang enggak. Buka Quran surah ke-17 ayat 36, paling kanan sebelah bawah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati kata Allah, jangan mengikuti sesuatu yang belum kita tahu. Karena semua unsur sumber pengetahuan akan ditanya. Telinga akan ditanya, mata akan ditanya. Maaf, hati kita, pikiran kita akan ditanya. Karena ternyata, maaf, banyak dosa dikumpulkan lewat sumber-sumber informasi ini. Mata kata Allah, laki-laki, Quran surah 24 ayat 30, perempuan ayat 31. Katakan pada laki-laki yang beriman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kan pada pria-pria beriman, mata kalian hanya boleh dipakai untuk yang baik-baik saja. Yang tidak baik, palingkan. Dikala Allah enggak suka, kata Allah, palingkan. Berarti kalau Anda melihat sesuatu yang tidak disukai Allah, tercatat dosa di situ. Sekarang coba perhatikan, berapa banyak dalam kehidupan baru bangun dah salah lihat. Astagfirullah. Bangun, lihat handphone. Begitu dibuka status WhatsApp, begitu yang dilihat siapa? Profil seorang. Ada muncul gambar, gambar iklan, gambar-gambar yang buruk, konten yang tidak bagus. Berapa kali antum melihat terus di media sosial dengan gambar-gambar yang tidak baik? Hari ini aja udah berapa kali tuh? Itu baru mata. Itu baru mata. Dan yang paling celaka, gambar itu kadang-kadang antum simpan di handphone, dimasukkan ke saku, dibawa sholat. Coba ketika antum sholat tuh, bawa handphone antum, terkumpul berapa banyak yang kotor di situ. Gambar-gambar yang tidak bagus, konten yang buruk dimasukin saat yang bersamaan. Enak aja antum minta kepada Allah, Rabbi gfirli warhamni wajiburni warfani warzukni. Gimana Allah memberikan rezeki kepada antum sedangkan antum datang dengan kotoran? Antum mau menghadap orang penting di dunia, di dunia datang ke tempatnya sepatu kotor, baju kotor, nginjak karpet rumahnya sengaja lagi, antum diberi? Kala belum masuk dan disuruh keluar, antum datang menghadap kepada Allah dengan kotoran melekat di dalam diri, bahkan dimasukin ke sakunya, minta, ya Allah sayangi saya, bagaimana aku bisa menyayangimu kalau kamu datang dengan maksiat yang berlumur dan tidak kamu keluarkan dari dalam dirimu? Pikiran tadi aja tuh sebelum taklim dimulai berapa kali prasangkanya keliru, ini ustadznya mana sih ya, panitia bagaimana sih, datang jam 5 sampai sekarang belum ada ustadznya. Ayo. Itu baru pikiran. Diterakumulasi itu dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Lisan, saya tidak ustadz, tidak seperti itu. Bagus, tidak seperti orang itu tuh. Dari tadi begitu aja ustadz tuh sama. Jadi Anda bayangkan semua unsur tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki berapa banyak yang berbuat maksiat. Maka terakumulasilah dosa itu. Kadang-kadang lebih banyak daripada amal solehnya. Banyak. Seperti tangan tadi diangkat. Pertanyaan saya, di sini inti bahasan kita. Bagaimana kita menggugurkan dosa-dosa ini sementara kita paham waktu kita terbatas. Ini akan kita tinggalkan nih. Jadi saya mohon ya, tolong jangan banyak main ya. Tolong jangan banyak main. Demi Allah saya katakan, ada banyak yang tampak, ada yang digulung ombak, sebabnya macam-macam, gak ada ombak pun meninggal juga, ada yang kena gempa. Tonton-tonton di hadapan kita untuk memberikan tanda, hari ini mereka, besok kamu. Hari ini kita antarkan orang lain ke alam kubur, besok Anda akan diantarkan untuk masuk penginapan berikutnya. Maka mohon maaf, jangan banyak bercanda. di sini. Ada alam setelahnya. Nah, persoalannya yang di sini enggak dibawa, ini yang kita bawa nih. Cuman dua, kalau enggak bawa pahala, bawa dosa. Maka sebelum kita pindah ke sini, gugurkan dulu. Karena kalau sudah pindah ke sini, tidak ada kesempatan yang kedua untuk menggugurkan ini yang telah banyak terkumpul saat di dunia. Nah, karena waktu kita terbatas, kita tidak tahu kapan akan pulang. Mungkin yang merasa sekarang hidup untuk berkepanjangan, tiba-tiba pulang dari sini, mungkin pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Ustaz, apakah ada amalan yang sifatnya singkat tapi pahalanya begitu banyak melimpah untuk bisa menutup dosa-dosa yang berdumur yang pernah kami kerjakan? Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi, ini inti bahasan yang akan kita keluarkan, amalan cerdas dengan pahala melimpah untuk menutup dosa-dosa yang kita kerjakan dalam waktu yang cukup singkat. Paham sampai sini? Nah, ini mukadimah kedua, baru kita masuk pada isinya. Saya coba hapus dulu ya. Oh, biar saya aja, biar pas ngapusnya. Ya. Nah, ini caranya Mas. Nggak apa-apa, ini biasa. Kedatangan pertama, datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Ya. Kadang dibantuin, salah hapus, kita tulis lagi. Luar biasa. Masya Allah. Baik, amalan itu banyak. Sholat, sedekah, infak, dan amal lainnya. Tapi persoalannya, waktu kita terbatas. Begitu mengerjakan, ada yang wafat. Begitu belum mengerjakan, ada juga yang meninggal. Sekarang kira-kira, yang pahalanya banyak saat dikerjakan, yang kalau itu didapatkan, dosa-dosa banyak dihapuskan. Jadi kalau yang tadi biasa ngapus satu, ini langsung. Begitu dikerjakan, wah, 1000 pahala datang. 1000 dosa gugur. Apa saja amalan itu? Kita mulai. Satu. Semua amal kebaikan yang kita kerjakan, yang jadi amal soleh, bernilai hasanah, itu dalam fiqih disebut dengan sodakoh namanya. Ya, saya kasih konsepnya dulu supaya paham. Kullu ma'rufin sodakoh. Setiap perbuatan baik itu namanya sodakoh. Di nama umumnya sodakoh. Salat sodakoh, zakat sodakoh, infak sodakoh. Bahkan bahasa Al-Quran disebut juga dengan sodakoh. Contoh, zakat yang disebutkan dalam Al-Quran namanya sodakoh. Ya, Quran surah ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim sodakoh. Ambil zakat dari harta mereka. Disebutnya dengan sodakoh. Ya, dikeluarkan pada 8 golongan, sodakoh. Ayat ke-6 puluhnya. Innamas shadaqatu lil fuqara. Infak shadaqah. Buka Quran surah kedua ayat 264 paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan shadaqah-shadaqah kalian dengan perbuatan yang merusak. Contohnya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang ria. Jadi infak disebut dengan shadaqah. Di semua perbuatan baik kita, salat kah, haji kah, umrah kah, puasa kah, semua namanya shadaqah dalam fikih. Nah, shadaqah ini kemudian oleh Nabi dibagi kepada dua bagian. Ya, satu, ada shadaqah yang saat kerjakan itu pahalanya terus ngalir tuh. Terus mengalir. Bahkan dahsyatnya, maaf sekali, orangnya wafat pun pahalanya terus datang sampai dengan kiamat. Di sepanjang di muka bumi ini belum kiamat, maka pahala akan terus datang. Datang, ngalir. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang mengalir disebut dengan jariah. Maka muncul istilah sedekah jariah. Ya, maaf, asalnya bukan amal jariah, sedekah jariah. Bukan istilahnya amal jariah. Sekarang kalau mau nyebut amal jariah pun dibenarkan. Cuma kalau di Arab, amal jariah tuh begini nih. Ya, kalau di Arab, sekarang antum jalan tuh. Jalan, tiba-tiba sedang ada perbaikan, ada lubang. Maka sedang diperbaiki ini ada tulisan kasih papan, afwan amal jariah. Maaf, ada pekerjaan jalan, mengganggu anda lewat. Di Arab itu amal jariah itu pekerjaan sedang berlangsung, mengganggu orang lewat. Sekarang begitu. Ya. Makanya kalau ada orang naik ke bis bawa kotak gitu kan, mau minta-minta maaf pak, amal jariah. Betul, ganggu orang lewat. Ya. Benar secara bahasa, tapi secara makna ini yang paling tepat. Yang kedua, ada yang sifatnya sedekah thabitah. Yang pahalanya berhenti di situ, tetap selesai seketika. Thabitah. Jadi begitu anda kerjakan, dapat pahala. Sampai situ aja. Begitu selesai pekerjaan, selesai pahalanya. Thabitah, tetap selesai di situ. Maka, kalau kita ingin cerdas, kata para ulama, semua dosa-dosa kita ingin dihapuskan, ditutup. Dihapus. Maka anda mesti keluarkan apa saja jenis-jenis sedekah jariah itu. Supaya ketika selesai kita kerjakan, pahalanya tetap mengalir untuk menutup dosa-dosa kita. Maka kita akan fokus pada amalan-amalan yang ini, yang saat dikerjakan, pahalanya terus mengalir. Tapi jangan lupa, hati-hati, yang ini pun dibagi dua lagi. Awas, pelan-pelan. Jadi kita sepakati, kita ambil yang ini satu untuk malam ini. Yang kedua, yang ini pun dibagi dua lagi. Ada amalan sedekah thabitah, saat dikerjakan, pahalanya datang saat itu. Yang paling menarik, ada nilainya kecil, ada nilainya besar, banyak. Jadi kalau dikerjakan, ada yang nilainya cuma 10 aja. Tapi ketika anda kerjakan yang kedua ini, ada yang 700, ada yang 70.000, ada yang 700.000 sekali dikerjakan. Sekarang kita akan keluarkan amalan apa saja yang saat kerjakan itu pahalanya melewati batas yang standar ini. Jadi saat dikerjakan bukan 10 poinnya, tapi lebih daripada 10. Amalan apa saja itu pada sedekah thabita, dan amalan apa saja yang jariah yang kita bisa keluarkan dan menggugurkan dosa-dosa kita. Sepakat sampai sini? Baik. Satu, kita langsung ke poinnya. Untuk yang sedekah thabita, amalan standar yang tetap, yang biasa-biasa. Contoh, misal salat, begitu dikerjakan sekali dapat 10. Selesai salatnya, selesai pahalanya. Jelas? Tapi beda ketika antum mengerjakan salat berjamaah. Dia thabita, tapi pahalanya berlipat. Thabita, tapi pahalanya berlipat. Baik. Saya mau tanya pada antum, salat sendirian 10, salat berjamaah berapa? 27. Maka kalau Anda ada ajakan berjamaah, sekalipun misalnya di tempat tidak ditemukan masjid, sedang di kantor, ada teman misalnya, alih-alih Anda salat sendirian dan tidak bisa menemukan masjid, kenapa enggak ajak teman Anda untuk berjamaah? Walaupun cuma 2 orang. Beda pahalanya teman-teman sekalian sampai 17. Yang satu 10, yang satu 27. Karena salat berjamaah itu hadisnya dibagi 2. Ada hadis yang mengajak ke masjid, ada hadis yang masjidnya enggak ada, cuma bisa berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardi bisa bin wa ishina daraja. Salat berjamaah lebih utama daripada sendirian. 27. Jamaah di sana sifatnya umum. Kalau ada di masjid, usahakan ke masjid. Kalau enggak bisa ke masjid karena alasan syar'i, maka yang penting jamaah. Saya suka bingung nih. Ini kan di rumah kamar banyak, tempat luas. Kenapa kok bisa di rumah ada 5 orang? Ini ada istri, ada suami, anaknya 2, asisten rumah tangga 1. Kok bisa ini salat di kamar yang ini, ini salat di kamar yang ini, ini salat di ruangan yang ini? Kenapa di rumah itu enggak kumpul satu tempat berjamaah? Pahalanya 27. Satu kedua 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Kalau antum sedang lupa-lupa tuh, ingat-ingat dosa. Daripada milih sendirian cuman 10, berapa dosanya pada saat itu? Boleh jadi pahala salat antum 10, tapi dosanya pada hari itu 20. Tuh. Bagaimana cara nutupnya? Kebiasakan naikkan. Naikkan, naikkan. Jamaah. Satu, salat berjamaah. Karena itu panggilan-panggilan salat dalam Al-Qur'an seringkali menggunakan bentuk jamaah. Silakan cek. Panggilan salat pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas yuqimun. Tunaikan dengan orang banyak. Un, bentuk jamaah. Un, mereka. Tunaikan dengan orang banyak. Un. Kerjakan dengan banyak orang. Makanya kalau bisa berjamaah, kenapa mesti sendirian? Jelas di sini? Kalau antum ke masjid itu lebih banyak lagi. Tadi sudah saya jelaskan. Datangnya dapat 25. Masuk masjidnya, itikafnya, macam-macamnya. Makanya kalau sudah ada panggilan jamaah untuk ke masjid dan antum bisa mengerjakannya, demi Allah saya katakan, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Satu. Dua, saya sebutkan yang banyak saja supaya agak cepat. Dua, membaca dan menghafalkan Al-Quran. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Amalan kelihatannya sederhana, tapi pahalanya begitu melimpah. InsyaAllah. Tahan sebentar. Tadi kalau sholat sendirian, berapa pahalanya? 10. Sholat. Baca Quran, bukan sekali baca, satu hurufnya 10. Satu huruf. Dalilnya At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Perhatikan kalimatnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat. Siapa yang bisa membaca satu huruf saja dari kitabullah, dia mendapatkan padanannya 10 kebaikan. Nanti saya tuliskan rumusnya nih. Baik-baik. Ini gak sembarangan ya. Ini gak sembarangan. Siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Walam akul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan tulisan alif lam mim itu satu huruf, kan? Alif lam mim dibaca satu huruf, bukan? Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi setiap alifnya 10, lam 10, mim 10, walikuli harfin asyru hasanat. Dan setiap antum bacakan satu hurufnya, 10 kebaikan, 10 pahala. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim, dapat berapa? Belum tentu. Belum tentu. Lihat sini, saya tunjukkan cara bacanya. Sebagian kita mengira itu kecil, menurut Allah itu luar biasa. Perhatikan baik-baik. Lihat sini, tahan. 1, 2, 3. Baca alif lam mim. Baca lagi, Pak. Bagus. Ada lagi yang bisa dengan tajwidnya yang lebih bagus? Siapa lagi? Boleh, silakan angkat tangan. Baik sekali. Ada yang lain? Ya. Bagus. Dikit lagi. Ada yang lain? Satu lagi. Masya Allah. Bagus sekali. Cuman sayang, ini bukan alif lam mim. Ini alam. Alam nasyrah laka sadra. Saya mau katakan, kalau Quran ini seperti tuduhan orientalis dan orang-orang menuduh Quran buatan Nabi Muhammad, padahal dulu tidak ada harakatnya, maka semua kalimat ini yang tertulis begitu akan dibaca sama. Tapi Masya Allah, yang satu alif lam mim, yang satu dibaca alam. Alam nasyrah laka sadr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Tapi tiga-tiganya memiliki kesamaan dalam bentuk tulisan. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Kata Nabi, lihat, jangan katakan alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Walikulli harfin ashru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim, ada berapa huruf? Kalau hitungan kita biasa, maka kita akan lihat 1, 2, 3. Tapi kalau antum belajar ilmu arud itu diantaranya ilmu, salah satu ya, untuk bisa menuliskan apa yang diucapkan, bukan apa yang tertuliskan lewat simbol. Dan itulah teman-teman sekalian, menjadi ukuran banyaknya pahala yang kita dapatkan. Tahan. Di ilmu bahasa Arab ada 4 cabang ilmu. 1 nahu, 2 sharaf, 3 balaghah, 4 arud. Ini yang utama. Arud dibagi ke 16 cabang lagi. namanya bahar. Ada bahar tawil, ada rajas, ada madid, ya, dan seterusnya. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu, fa'ilun mafa'ilun, fa'ilun mafa'ilun. Rajas, mustafilun, mustafilun, mustafilun, mustafilun, mustafilun, mustafilun. Alfiyah itu Ibnu Malik rumusnya rajas. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, wasmun mafi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al, mustadin lil ismi tamyizun hasal. Tafa'alti atat wa ya'if'anli wa nunqbalanna fi'lun yanjalli. Itu rumusnya rajas. Tapi jangan antum heran, banyak orang mendalami kaidah ini untuk membuat puisi Arab. Lupa kalau ilmu ini bisa digunakan untuk membaca hadis-hadis Nabi. Dalam ilmu arud, jangan antum menghitung apa yang tertulis, tapi hitung bagaimana itu dibaca lewat bunyi yang terdengar. Perhatikan baik-baik. Ini tadi huruf apa? Alif. Maka cara menulisnya begini. Alif. Kata Nabi, alif. Nih. Berapa huruf? Setiap hurufnya 10. Jadi dari sini saja ada 1, 2, 3. Dapat berapa? Belum tentu. Karena ini hamzah. Oh. Ha, mim, zal, ta. 1, 2, 3, 4. Jadi dari sini aja ada berapa? Belum tentu. Karena ini ha, tuh. Ha, un, 3. Anda yang suka menghitung, maka akan mendapatkan pahala sesuai hitungan. Anda yang berniat ikhlas karena Allah, maka Anda akan mendapatkan lebih daripada apa yang Anda hitung. Rumus ini ditemukan di Quran surah kedua ayat 261, paling kiri sebelah atas. Tahan, pelan-pelan. Ini rumus adanya di ayat infak. Cara menerapkannya di semua kategori cara kita beramal. Orang kalau berinfak taunya dapat 700. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba. Orang yang infak di jalan Allah seperti menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil. Satu tumbuh jadi 7 tangkai. 1 kali 7 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap tangkainya ada 700, ada 100 benih. Ada 100 buah lagi. 7 kali 100 700. Ayatnya suka dipotong sampai sini. Kalau Anda infak sekian kalikan 700, lupa ayatnya belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan amalan tanpa batas bagi siapa yang tidak pernah berhitung. Jadi kalau Anda baca Qur'annya hitung-hitungan, ini dosa hari ini berapa nih dikerjakannya? Oh, 9. Masya Allah, 9. Cukup satu huruf aja. Nun. Tutup. 10. Besok dosa berapa? 15. 2 huruf. Toha. Selesai. Kalau Anda ngitungnya begitu, maka diberikan sesuai hitungan. Kalau Anda tidak pernah berhitung, Allahu Akbar. Anda tidak tahu alif lamim itu mungkin nilainya 30, mungkin 300, atau bahkan 3 juta, atau lebih daripada itu. Makanya, kami sarankan, kalau Anda bisa mendekat pada Al-Quran, maka tolong agendakan setiap hari. Semua sahabat itu punya agenda, Pak. Antum kenal gak Uthman bin Affan? Oh, iya. Situ tidak, sana ngangguk. Coba di Semarang kenal Uthman bin Affan. Luar biasa. Tapi gak apa-apa, masih bagus. Kemarin, saya baru dari Sukabumi, Hubud Dunia. Ada yang kenal Fir'aun. Ini masih untung Uthman. Tuh lihat ya, Uthman itu bukan cuman cerdas dalam urusan bisnis dunia. Tijarah akhirat luar biasa. Uthman paham, saya di dunia boleh kaya, tapi di akhirat bagaimana status saya? Maka beliau siangnya mengumpulkan harta dunia untuk ibadah, malamnya mengumpulkan pundi-pundi akhirat. Demi Allah saya katakan, Uthman itu di antara sahabat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi bersama Abdurrahman bin Auf, bersama Tamim Ad-Dari, yang diikuti kemudian oleh Imam Asy-Syafi'i generasi setelahnya, jauh setelahnya, itu punya amalan kalau malam terbiasa menghatamkan Al-Qur'an dalam tahajudnya. Khatam Quran. Kaya. Sahabat Nabi menikahi dua putri Nabi, satu meninggal dan menikah lagi, disebut Dzun Nurain. Kayanya luar biasa, asetnya setelah 15 abad sampai sekarang masih ada. Yang hebat siang-siang jadi orang kaya, malam-malam jadi hamba yang sangat taat dan kaya akhirat. Coba bandingkan dengan kita sekarang. Menantu Nabi bukan kaya, enggak sekaya Uthman. Tuh, status dunia belum sempurna, status akhirat masih belum maksimal. Ya antum sebetulnya maunya apa? Uthman sholat malam ngikut Nabi, kaki bengkak. Antum pengen ke surga Firdaus, malam mata bengkak. Ayo update. Ustaz, tapi kan saya belum lancar. Tambahkan hadisnya lipat. Yang nomor hadis 2920. Awas. Lihat kalimatnya. Walladzi yata'ta wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Siapa yang memulai menghafal, membaca, siapa yang mulai membaca Al-Quran tidak lancar, terbata-bata bacanya, mengejaknya. Orang baca alif lam mim, dia alif lam mim, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua kali lipat dari orang yang lancar. Orang lancar misal 30, dia 60. Terima kasih ya Allah, kalau begitu besok saya gak lancar aja bacanya. Oh. Itu tidak lancar yang direncanakan. Yang lancar diikuti oleh malaikat ma'asyafaratil kirabil barara. Yang belum lancar diapresiasi karena perjuangan kesungguhannya. Bacaannya dapat nilai, perjuangannya mendapatkan nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya sarankan, maaf, mulai sekarang antum bikin kurikulum. Nih, satu tadi, bikin table begini. Nih, saya katakan pada teman-teman juga yang di Bekasi, yang di Jakarta. Ya, saya kasih dua amalan dulu nih. Mulai sekarang, antum bikin begini. Tahan ya, teman-teman sekalian. Nanti saya sampaikan bagaimana seorang Mu'adz, orang Mesir, baru kecil belum balik, sudah menyiapkan amalan ini. Punya program nih, harinya, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini misalnya harinya apa besok, amalannya apa. Mulai dengan sholat di sini, jamaah. Ini tadi bacaan Al-Quran. Kalau bisa saya sarankan setiap hari mulai menghafal, walaupun cuma satu ayat. Usahakan menghafal. Demi Allah saya katakan, pahala menghafal Quran lebih banyak daripada baca. Paling minimal 4 kali lipat. Karena itu ayat menghafal disebutkan 4 kali dibandingkan ayat baca. Silahkan cek Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Saya ulangi, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ada 17, 22, baik. Kemudian 32 dan 40. Kenapa ketawa? Benar kan? 4 ayat 17, ayat 22, kemudian ayat 32 dan 40. 17, 22, 32, 40. Berapa kali disebutkan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dihafalkan, diingat. 4 kali disebutkan. Ya, maka ada yang menyebutkan menghafal Qur'an itu keutamaannya 4 kali dibandingkan dengan sekedar membaca. Baca, baca, baca. Orang baca itu biasa cuma sekali. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sekali. Tapi orang menghafal jangan harap sekali, dia akan terus mengulang. Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi, la raiba fi, dzalikal kitabu la, la raiba fi, la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan, hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan, hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Tanyaan saya, berapa banyak pahala didapatkan, berapa huruf dia bacakan. Makanya kalau antum ingin melipatgandakan pahala dengan banyak dalam satu hari, antum punya agenda, boleh antum baca misal target sehari saya baca misal satu halaman dan hafalkan satu ayat. Kalau antum sudah punya kebiasaan begitu, demi Allah saya katakan, Allah akan merubah keadaan hidup anda jadi lebih nyaman. Tidak cukup dengan amin. Baca, hafal. Wah, masya Allah. Syukur-syukur begitu sedang sholat berjamaah, minta sujud, terus meninggal gitu kan. Wah, paling enak. Mau begitu? Di subuh ya. Ataupun kalau tiba ajalnya. Ya. Bacaan Quran lebih lebat lagi. Ya. Jadi kalau antum bisa seperti itu, nanti bonusnya banyak. Di alam kubur, jasadnya akan utuh. Dan di akhirat diberikan mahkota. Dan yang ketiga, diberikan peluang untuk memberikan syafaat dengan izin Allah, dengan Qurannya kepada anggota keluarganya. Ahli Quran itu, kalau dia hafal kemudian Qurannya, benar menghafal Qurannya, maka saat di akhirat akan langsung dimuliakan oleh Allah. Dipakaikan jubah kehormatan dan membimbing, menggandeng bapak ibunya yang saleh, yang beriman, beserta pasangannya dan keturunannya untuk dibawa masuk ke surga. Itu ada di Quran surah ke-35 ayat ke-33, ditafsirkan dengan Quran surah ke-13 ayat 23-24. Dengan awal kalimat yang sama. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada para penghafal Quran masuk surga Aden. Di Quran surah 35 ayat ke-33. Jadi masuknya dari surga Aden, menuju tingkat surga yang paling tinggi. Pertingginya apa? Banyak. Nanti ada dengan para nabi. Ada. Di ada orang yang sesurga dengan para nabi. Di Quran surah ke-4 ayat ke-69. Ya. Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ada orang-orang yang masuk surga, orang taat kepada Allah dan Rasul, taat sekali. Saat di surganya semua dengan nabi, sesurga bersama semua nabi. Jadi ada beberapa nabi, ada semua nabi. Kalau beberapa nabi namanya anbiya. Makanya di surah Al-Anbiya surah ke-21 dikisahkan beberapa nabi. Kalau semua nabi itu nabiyyin namanya. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam, ada semua insyaallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasub bin Nabi bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azara bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlain Matushara bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Kumpul semua. Jajar Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ke kanannya dari Sayyidah Sarah, muncul kemudian Ishak, dari Ishak Ya'qub, dari Ya'qub turun Yusuf, dari Yusuf terus sampai dengan ke Musa, ke Daud, ke Sulaiman dan seterusnya. Muncul sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa bapaknya Imran, Imran menikah dengan Hannah. Samping kirinya kemudian ada Zakaria. Terus ke semua nabi. Antum bisa lihat, masya Allah. Akhi, antum di mana? Surga A. Dengan siapa? Depan saya, masya Allah. Ganteng-ganteng nabi, Nabi Yusuf. Dulu teman kita lihat sinetron ganteng-ganteng serigala. Ini nabi. Belakang saya Nabi Ibrahim, pinggir saya Nabi yang punya tongkat jadi ular, Nabi Musa alaihissalam. Kanan saya Nabi yang sangat saya rindukan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghafal Quran, dia akan masuk diberikan mahkota. Tafsirnya di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Begitu dia kemudian akan naik, maka Qurannya berkata, Allahumma halli, ya Allah tolong hiasi dulu tubuhnya. Bedakan dengan bukan, yang bukan ahli Quran. Bedakan. Yuhallawna fiha min asawir. Demikian ayat Qurannya. Maka kemudian dia dihiasi dulu. Ada gelang-gelang emas, ada macam-macam, semua tubuh indah. Maka Allah firmankan, apa kata Allah? Begitu dikatakan Allahumma halli, maka kata Allah, pakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, ya Allah, berikan pula pada fasilitatornya, kedua orang tuanya, sepanjang mereka beriman, maka dipakaikan di atasnya mahkota yang lebih terang daripada sinar masuk mentari yang ke rumah. Ya Allahumma, ya Allah, Allahumma halli, ya Allah, tambahkan kepada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Begitu dipakai jubah itu, kemudian difirmankan, waqra waqar fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Sekarang kamu masuk ke dalam surga dengan bacaan Quran yang biasa kamu bacakan saat di dunia. Akhir tempat tinggalmu, disitulah ditunjukkan pada akhir bacaan Quranmu. Di begitu dia baca Quran, tiap dia baca, masuk surga. Naik, naik, naik, naik ke tingkat yang paling tinggi. Dan dahsyatnya saat dia akan masuk surga itu, dia akan menggandeng bapak ibunya, istrinya, keturunannya. Buka Quran surah ke-13, ayat 23-24. Kalimatnya sama awalnya. Jannatu adin yadkhulunaha. Ada orang-orang masuk surga Aden ketika akan masuk. Wa man salaha min abaihim, dia gandeng bapak ibunya yang saleh. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunannya. Allahu akbar. Di dunia ahli Quran itu kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarannya. Silakan cek kalau enggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kabil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Enggak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malamnya jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, harinya jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekahnya bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah Munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat sekiranya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin halaqah Quran. Di Semarang ada berapa hafiz di setiap tempat. Demi Allah saya katakan, akan terjadi perubahan di tempat itu. Semua akan mulia. Jadi begitu digandeng, bapaknya, ibunya, wa azwajihim, pasangannya, wa dzurriyyatihim, anak-anaknya, cucunya, masuk. Begitu masuk diparadekan. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Semua malaikat menyambut mereka di depan pintu surga. Mengatakan, salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat, Anda telah sabar saat di dunia, menyiapkan bekal untuk pulang. Sabar menghafal Quran. Itulah yang disiapkan oleh Mu'adz. Anak usia 4 tahun. Saya berada di Mesir, anak ini masih dini, belum balik. Matanya kata orang buta, tapi hatinya begitu bersih. Dia bilang pada ayahnya, abati uridul Quran. Pa, saya pengen jadi ahli Quran. Saya pengen menghafal. Kata bapaknya, tempatnya jauh, 20 kilo. Kamu ini punya keterbatasan. Gak apa-apa, saya pengen menghafal. Dia belum cerita kenapa dia mesti menghafal. Begitu bapaknya melihat tekadnya kuat, maka dari motor sederhananya dimodifikasi. Depannya, dashboardnya diperbaiki. Supaya bisa menyimpan catatan Quran. Lembaran-lembaran mushaf. Jadi begitu berangkat, tidak ingin ada waktu yang sia-sia. Di jalan, beliau kemudian di jalan, kadang melihat ke bawah. Bacakan Quran, anaknya dengar. Bacakan Quran, anaknya dengar. Begitu sampai di tempat belajar, dia tinggal mendengarkan syekhnya. Perbaiki, perbaiki, perbaiki, baca lagi. Setoran, pulang. Yang paling menarik, telah berapa lama anaknya hafal Quran yang tidak melihat diantar hafal Quran, bapak yang mengantar belum hafal. Tapi yang dahsyat, ingat baik-baik, berlaku hadis Nabi di sini. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Itulah mahnya dalam ilmu hadis. Kenapa setiap anak ketika meriwayatkan hadis, nama anaknya dihilangkan, nama bapaknya disebutkan. Antum pernah dengar Ibnu Abbas, nama aslinya Abdullah. Kenapa Abdullahnya dicoret? Disebutkan Abbas bapaknya. Ibnu itu anak laki-laki, Abbas bapaknya, anaknya Abbas. Ibnu Umar, nama aslinya Abdullah, Abdullahnya dicoret, disebutkan bapaknya Umar. Kenapa disebutkan nama orang tua, nama anaknya dihilangkan? Para pakar hadis itu luar biasa untuk menunjukkan bahwa amalan anak ini hasil didikan orang tuanya. Yang begitu diamalkan hadis ini, bukan cuma anaknya, bapaknya pun dapat bagiannya. Abbas itu pengusaha, Abbas itu pedagang, sibuk luar biasa, masih sempat mampir ke majlis Nabi. Cuman gak selamanya bisa di situ karena ada kesibukan berbisnis. Maka beliau menginvestasikan anak bungsunya, namanya Abdullah kecil, untuk belajar di majlis Nabi. Boleh saya gak ikutan, tapi anak saya mesti ikut untuk menyampaikan ke keluarga. Kan disimpan di situ. Anaknya masih muda, kecil, dengar-dengar, kadang merangkak, kadang main dan seterusnya. Tahukah Anda, begitu Nabi wafat, anak itu usia 13 tahun. Nabi wafat sudah hafal 2000 hadis. Yang mesti Anda tahu, setiap beliau meriwayatkan hadis, dibuang kalimat Abdullahnya, disebutkan Abbasnya. Karena peran ayahnya yang mendidik dengan baik, maka setiap hadis ini disebutkan Abbasnya dapat, Abdullah kecil dapat, semuanya dapat. Demikian dengan Quran. Bapaknya mengantar belum hafal, anaknya hafal. Begitu sudah hafal, di sini saya mau sebutkan. Perhatikan baik-baik. Datang reporter Kuwait, dengar kisah. Begitu ditanya, kenapa Anda mau menghafal Quran? Perhatikan jawabannya. Nih yang mau saya katakan. Saya menghafal Quran untuk mencari bekal bagi saya pulang. Saat saya menghadap kepada Allah sendirian, tangan saya bergetar, kaki saya bergetar. Saya tidak akan ditemani lagi oleh ayah yang mengantarkan saya dalam hafalan. Ibu saya tidak akan menemani. Saudara saya tidak akan menemani. Saya akan sendirian bersama Allah. Ini anak masih kecil, mata gak bisa lihat, belum balik, sudah punya pikiran demikian. Kalimatnya apa selanjutnya? Kata beliau, saya akan katakan di hadapan Allah dengan perasaan gemetar. Ya Rab, jika memang bekal saya belum cukup untuk mendapatkan ridhamu sampai saat ini, maksudnya surga, maka mohon ya Allah, kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Ya Rab, jika bekal saya belum cukup sampai saat ini untuk mendapatkan ridhamu, saya telah berhafal Quran ya Allah. Saya telah berusaha menghafal Quran untuk saya bawa sampai dengan saat ini. Kalaupun itu belum cukup mendapatkan ridhamu untuk masuk surga, tolong ya Allah, walaupun saya ke neraka, kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan. Anak buta, mata belum bisa melihat, keadaan demikian, belum balik, dia sudah mencari bekal untuk pulang. Duhai Anda yang katanya pengen ke surga, surganya Firdaus, pengen bersama Nabi, demi Allah saya katakan, dari 24 jam Allah berikan pada Anda, berapa yang sudah Anda siapkan mencari bekal akhirat? Ayo kumpulin dunia, ayo silakan, enggak ada yang larang. Cuma satu saat Anda akan lihat siapa yang tertawa, siapa yang tertunduk lesu membawa catatan amalnya. Itu saya sarankan bagi Anda, ayo besokin nih, salat mau di mana, baca Quran mau berapa ayat, hafalan mau berapa ayat, mesti beda. Antum lahir belum hafal Quran wajar, masa pulang pun enggak ada yang dibawa? Ayo bawalah walaupun cuma satu ayat ya. Saya satu surat Ustaz, An-Nas. Tambah. Jelas? Kalau sudah jelas, amalan ketiga. Saya cepat penang ya, katanya pengen sampai subuh. Tiga, saya cepat. Setelah ini saya ke ujungnya, kita sebentar lagi berakhir. Ketiga, infak. infak. Masih ingat teman-teman, kalau yang standar tadi berapa pahalanya? 10. Infak paling minimal 700. Infak paling minimal 700. Allahu Akbar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261 paling kiri sebelah atas. Tadi saya bacakan. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang infak di jalan Allah. Infak itu, ini yang perlu saya luruskan, tidak harus menggunakan uang. Infak itu pemberian bersifat materi. Makanan itu infak, pakaian itu infak, buah-buahan itu infak. Silahkan berbagi, walaupun enggak ada uang, bisa kita gunakan dengan yang lain. Cek kalau antum main ke Eropa, ada rezeki main misalnya, main ke Auckland, ke New Zealand. Di situ ada donation itu bukan cuma dengan uang, food kadang mereka kasih dengan makanan. Ada yang nyimpen ciki, kotaknya di situ. Di kotak infak itu, kotak dalamnya ada ciki, ada beras dan macam-macam. Sampingnya ada yang uang. Cuman mesti dilihat dulu bagaimana bentuk kotaknya. Ya, kalau kotaknya belahan kecil, itu pasti uang, bukan beras. Oh, ini beras nih. Dibuka dulu karungnya, diginikan. Tidak, bukan. Silakan bebas ya. Dan itu nilainya tinggi. Kadang-kadang antum lupa di majelis ilmu ada snacknya. Walaupun cuma kurma dapat dua, bagi satu dengan teman. Air misalnya tidak harus semua oleh antum. Bagi, begitu antum bagi langsung dituliskan 700 kali lipat paling minimal. Demi Allah saya katakan paling minimal 700 kali lipat. Makanya zaman Nabi itu ada satu keluarga yang berlomba tuh mendekatkan diri pada infak walaupun dirinya kekurangan. Agak aneh tuh cara berpikirnya. Ya, jadi kalau dibandingkan manusia sekarang enggak dapat tuh, enggak dapat. Saya mau tanya begini, antum di rumah persediaan, antum punya anak dua, antum dengan istri, satu suami, satu istri, dua anak. Di rumah ada persediaan makanan untuk dua anak antum saja. Antum aja enggak makan malam itu, cuman ada anak dua. Untuk mereka kalau enggak makan, mereka bisa nahan lapar semalaman. Tiba-tiba antum ditawarkan oleh seseorang, ada tamu nih, mau enggak dijamu di rumah? Bisa enggak? Pertanyaan saya, kalau ada orang yang datang seperti itu ke tempat antum, "Mas, ini ada tamu, saya enggak bisa jamu." Bisa enggak antum jamu? Di rumah antum cuman ada makanan untuk anak-anak, antum pun enggak bisa makan. Pertanyaan saya, dijamu enggak teman itu? Kenapa diam? Hai ahli surga, kenapa diam? Lihat cara berpikirnya. Kalau cara berpikir kita hanya ke makanan saja, maka kita katakan, "Ustaz, anak saya aja dapatnya makanan seperti itu, kami pun enggak makan. Bagaimana bisa diberikan pada tamu?" Tapi cara berpikir Talhah dan keluarganya agak beda. Begitu Nabi katakan, ada tamu kita datang, langsung angkat tangan. Duluan ngangkat, padahal yang lain banyak yang punya banyak makanan. Tapi cara berpikirnya, kapan lagi saya dapat 700 lebih? Kapan lagi saya dapat? Diangkat langsung tangannya. "Ya Rasulullah, saya." Sebelum yang lain ngangkat, angkat tangannya. Maka diantar kemudian ke rumahnya. Sampai di rumah, istrinya mengatakan, dikatakan, "Duhai sayang, ada titipan Rasulullah." Bahasanya bukan ada tamu, ada titipan Rasulullah. Allahu Akbar. Ada titipan Rasulullah. Maka istrinya langsung membaca, "Saya paham. Saya bertugas menidurkan anak-anak dulu, tidurkan." Yang suaminya menyiapkan makanan. Begitu sudah jadi, kata suaminya kepada tamu tadi, "Anda silahkan makan di sini, saya temani dulu istri saya. Gak enak rasanya meninggalkan sendirian." Begitu temannya makan, dia berpura-pura makan di bilik yang lain, membunyikan bunyi-bunyi seakan-akan makan. Begitu sudah kenyang, tanpa mukaddimah yang lain langsung pamit, "Terima kasih sudah menjamu saya, semoga Allah berikan pahala." Pamit malam itu juga. Begitu selesai pamit, subuh-subuhnya datang menghadap pada Rasulullah pagi-pagi. Apa yang terjadi? Turun ayat Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. "Walladzina tabawwa'u dar," sampai ke kalimat, "wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Oh, cara berpikir. Jadi kalau antum melihat peluang seperti ini, enak teman-teman sekalian, banyak sekali. Tidak harus uang, pakaian, makanan macam-macam. Jadi kalau antum beli buah tuh, antum beli 5. Di rumah ada 3 orang, berarti antum mesti sadar Allah titipkan yang 2 lagi untuk peluang infak antum. Bukan tuh antum habiskan semua. Kok bisa orangnya cuma 3, beli mangga 5? Siapa yang menggerakkan antum untuk beli 5 mangga? Orang cuma 3. Berarti yang 2 lagi itu Allah gerakkan untuk mendapatkan pahala. Ada peluang di situ. "Lu kepada siapa ya Rasulullah saya berikan? Kepada siapa ya Allah saya infakkan?" Ini yang sering keliru. Kata Allah langsung turun, "Fi sabilillah." Yang utama itu 5 dulu. 5. Kalau Anda temukan 5 ini, dia peluang infaknya sangat tinggi untuk diberikan. Siapa mereka ini? Ada di Quran surah kedua ayat 215 paling kanan sebelah bawah. "Yas'alunaka madza yunfikun." Mereka bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya, awas, apa yang harus kami infakkan? Pada siapa?" Maka turun jawaban, "Qul ma anfaqtum min khair." Katakan kalau mau infak mesti yang paling bagus. Ini kaidah pertama. Awas, ada peringatan di Al-Baqarah ayat 267. "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi." Jangan kamu infakkan pada orang lain yang kamu tidak suka. Melihatnya aja kamu enggak suka. Dikasih orang, antum punya uang 50.000 dua, satu, wah masih keras, bagus luar biasa. Masuk dompet enak dilihat. Yang kedua, wah sudah lecek, dekil off the kumel. Wah, dilihat enggak enak, baunya enggak nyaman. Tiba-tiba ada orang lewat. "Pak, sedekah, Pak." Tanyaan saya, "Maaf, mana yang antum berikan? Yang lecek atau yang bagus?" Tuh. Ingat kalau urusan zakat mal, berikan yang bagus. Zakat mal, pilih. Paham? 5 orang ini siapa? 1. Lil walidain, orang tua. Ini orang tua ini enggak pernah minta, jarang sekali. Cuman kita yang mesti paham. Dan sama mama, antum pun suka ngasih isyarat. Mama, mama, mama, mama. Oh, mau makan. Makan. Mama, mama, mama, mama. Boneka, boneka. Antum setelah dewasa mesti paham. Kadang-kadang orang tua tuh gak minta. Gak pengen nyusahin anaknya. Padahal orang tua udah susah. Melahirkan susah. Mengandung juga susah. Merawat susah. Menyusui susah. Sudah dewasa pun antum masih susahin juga. Kapan antum berbaktinya? Kadang-kadang cuma nanya. Nelfon apa kabar? Padahal di rumahnya itu Masya Allah lagi kurang beras. Beras kurang. Rizik belum dibayar. Kirimkan. Sebelum diminta, kirimkan. Itu begitu antum kirimkan. Demi Allah saya katakan. Di hadis Al-Bukhari. Di kitab Al-Adabul Mufrad. Bukan cuma mendapatkan lipatan pahala kalikan 700 lebih. Ridha Allah turun ke tempat antum pada saat itu. Kalau sudah turun, semua doa yang antum mintakan minimal akan dijawab pada saat itu. Itu rahasianya. Kalau dengan urusan orang tua itu udah gak usah mikir. Begitu mengatakan, nah gini-gini, tenang aja mah. Walaupun gak ada, katakan, insya Allah mah selesai. Insya Allah, berusaha antum. Begitu antum dapatkan seperti orang tua mengusahakan untuk antum dulu, maka pahala dilipat gandakan, ridho turun seketika. Kejar. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Kerabat dibagi dua. Ada yang tempatnya jauh, tapi hubungannya dekat. Punya saudara, sekandung, tinggalnya di Palembang, antum di Semarang. Ayo kirimkan. Ah, anak bibi, gak bisa nih pendidikannya. Bantu, antum ada, bantu. Nilainya tinggi. Jangan dikira ringan. Nih, bagian kedua nanti kalau saya terangkan banyak nih. Tenang aja, kita masih sampai subuh. Nah, bagian kedua. Saya ikutin deh. Antum jual, saya beli. Ya, cuman saya beli sampai 9:30. Paham? Ayo, akrabin. Yang kedua itu, maaf. Golongan kedua akrabin bisa tetangga. Orang yang tidak ada hubungan family secara mahram, cuma tetangga antum. Tapi kalau yang kedua ini, Allahu Akbar, indahnya Al-Quran. Cek oleh antum, silahkan cek. Walaupun beda agama, itu tetap ada peluang infak. Gak ada ketentuannya kecuali di Quran. Gak ada aturannya kecuali di hadis. Buka Quran surah ke-31, ayat 15, paling kiri sebelah atas. Ada anak muslim, orang tua, belum Islam, belum dapat hidayah. Kata Allah, urusan untuk ibadah, pisahkan. Orang tua, jangan paksa. Doakan dia. Silahkan, dakwahi. Di urusan dunia, وَصَحِبْهُمَّ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Urusan ibadah masing-masing, kalau diajak-ajak, gak usah ditaati. Tolak dengan cara yang lembut. Lembut. Tapi kalau urusan dunia, bagi. Antum muslim, orang tua, belum Islam. Antum punya kelebihan. Uang agak banyak, melimpah, makanan ada, bagi. Kata Allah, jangan lihat kemudian kepercayaannya karena dia belum muslim. Bagi. Indah, teman-teman sekalian. Dan itu ada pahalanya. Begitu antum berikan, masuk yang halal. Begitu halal masuk, kan haram keluar. Kan cara berpikirnya begitu. Halal masuk, yang haram keluar. Begitu keluar, keluar, keluar, sekat di hatinya terbuka. Karena yang haram itu saat masuk di hadis muslim, haram masuk, naktah sauda. Noda hitam. Noda menutup, nutup, nutup. Kalau masuk jadi daging dia, antum misal, niyadzubillah bukan antum, ada orang lain konsumsi yang haram. Yang haram masuk ke dalam mulutnya, masuk ke tubuhnya, beredar dengan darah, jadi daging. Masuk ke telinga, Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim naqra, waqra. Telinganya ada sumbatan. Maka yang haram cepat kedengaran, yang halal susah. Masjid dekat, suaranya dekat. Allahu Akbar, susah. Tapi konser yang macam-macam, yang joget, yang ini, yang itu, nyampe tuh konser di Jakarta, dari Semarang tembus ke sana. Wa'ada absarim ghisyawa, masuk ke mata, jadi penghalang, nutup. Quran surah 2 ayat ke-7. Gak kelihatan. Orang ke masjid itu bukan gak kelihatan, nampak, cuman gak ada dorongan. Akhi, ayo ke masjid. Ya, alhamdulillah. Nanti. Padahal yang besar lewat, kecil lewat. Yang paling aneh tuh begini, kok bisa antum lewat depan masjid padahal bisa lewat jalan lain? Kenapa Allah antarkan sampai lewat depan masjid? Jadi kalau sudah Allah antarkan ke tempat-tempat yang baik, belum ingat Allah juga, antum mesti diantarkan kemana lagi? Tuh. Kok bisa antum lewat dengar adzan padahal bisa antum lewat jalan lain, gak kedengaran adzan? Kenapa kemudian yang dengar antum? Kok bisa lewat jalan itu kelihatan mata padahal bisa ada jalan lain? Kok bisa ngelihat? Kalau Allah sudah berkehendak kebaikan, antum masih belum bisa membacanya, mesti ditanya. Itu pasti ada maksiat masuk. Caranya keluarkan. Kalau yang haram masuk, masukkan yang halal. Maka yang haram akan dihancurkan. Hancur, hancur, hancur. Kemudian muncul yang halalnya. Kalau halal sudah masuk, maka hati itu akan mudah untuk mendekat kepada Allah. Doakan, doakan, doakan. Demikian tetangga kita. Jangan dikira tetangga antum yang muslim saja. Mungkin kita ada non-muslim samping kita. Mungkin ada yang Kristen, ada yang Hindu, yang Buddha. Dalam hubungan keduniaan indah. Silahkan berbagi. Apa antum gak pernah dengar hadis Nabi? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, kabagilah dia walaupun cuma kuahnya. Tapi maksudnya bukan daging yang antum makan, kuahnya antum bagi. Bukan. Tidak. Maksud hadis itu, walaupun cuma masak kuah, bagi juga supaya dia tidak negative thinking, tidak salah paham. Antum gak ada ayam, adanya singkong, cuma dimasak bumbu opor. Bumbunya opor, tapi dagingnya singkong. Dimasak gak antum bagi, tetangga bilang, oh masak opor enak nih, padahal singkong. Dibagi walaupun cuma kuahnya. Pertanyaan saya, apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga anda muslim saja? Tidak. Never. Di walaupun dia non-muslim, masak, bagikan. Sebelum dia menghirup baunya, ketuk pintunya. Begitu diketuk, dia keluar. Ada apa, Pak? Ini ada makanan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak baik sekali, terima kasih. Bukan baik, Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Dan saat itulah kalimat Allah mengalir di hati yang paling bening, menghunjam ke jiwanya. Masuk jadi hidayah. Masya Allah, besok-besok dia ketuk pintu kan. Assalamualaikum, dah bintang assalamualaikum tuh. Sebelumnya tidak. Begitu dibuka sambil mengembalikan yang kemarin. Ya, panci yang kemarin dikembalikan. Pak, ini Allah sudah memerintahkan berbagi lagi hari ini. Oh. Lumayan. Enggak ada aturan kalau bukan non muslim jangan bagi. Enggak ada indah dalam Islam itu. Jadi walaupun Anda kasih kepada yang non muslim, pahala dituliskan. Jadi jangan pilih-pilih kalau urusan dunia. Anda masak di samping Islam, sampingnya lagi Kristen, sampingnya lagi kemudian muslim, non muslim, bagi yang muslimnya. Yang non muslim tidak. Begitu dia ngelihat kelewatan dipanggil Anda. Pak, kayaknya enak makanannya ya. Memang enak, Bu. Cuman sayang ibu kafir. Oh. Gak begitu, gak ada. Jadi bagi teman-teman, silahkan. Dan pahalanya ada, indah. Cuman di kita tuh, coba lihat aturan-aturan. Antum bang aja deh, kita fikirnya kumpulin lagi. Bab tumbuhan, sekarang kan lagi musim rambutan ya. Rambutan. Tuh, antum di pekarangan ada rambutan, tumbuh. Pohon rambutan, pekarangan antum. Cuman sayang buahnya ke tetangga antum. Pus, kesini. Maka dalam kaidah fikih disebutkan hakun musytarak. Ini hak bersama antara antum dengan tetangga. Kenapa? Karena antum keluar rumah kelihatan cuman pohonnya. Dia keluar rumah kelihatan buahnya. Dan yang paling menarik, dia udah lihat buah, daunnya jatuh ke bawah. Dan kadang buah jatuh ke sini. Membuat dia kesulitan. Awas, jangan sampai dia cuman ketiban sampahnya saja. Antum kedapatan buahnya. Naik ke pohon rambutan. Gak boleh. Apa yang harus antum lakukan? Datangi dia, ketuk rumahnya. Sampaikan, Pak, maaf saya cuma mau ngasih tahu. Itu ada pohon rambutan. Iya, saya juga tahu. Punya bapak kan? Bukan. Itu memang pohon saya. Cuma buahnya merambat ke tempat bapak. Terus? Itu hak bersama. Bapak gak usah minta. Begitu inginkan, ambil aja. Silahkan dapatkan. Aturan dari mana itu? Ini Rasul saya yang mengajari. Nabi Muhammad SAW. Bapak keluar, lihat buahnya. Saya keluar cuma lihat pohonnya. Kalau bapak pengen, ambil aja. Wah, hebatnya Islam. Terima kasih, Pak. Insya Allah. Udah, insya Allah tuh. Nanti saya ambil deh. Pergi itu. Ambilin. Dan kita senang lihat ya. Begitu diambil pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Tiap satu buah 700 pahala. Setiap satu buah 700. Masya Allah. Luar biasa. Dan dia kan gak paham fikih. Belum masuk Islam. Besoknya ayam antum main ke tempat dia. Ayam. Dia kira hukum ayam sama dengan rambutan. Ih, nabinya umat Islam baik banget. Kemarin ngirim rambutan, sekarang ayam. Pah. Pokoknya. Mungkin ayam itu akan menggendong antum ke surga. Ya? Infak. Nah, pertanyaan saya, antum punya agenda berapa untuk infak? Coba lihat. Kadang-kadang kan ada anak yatim samping. Gak usah terpikir banyak uang. Pakaian, buka ya. Buka tuh pakaian antum. Masuk ke kamar, buka. Begitu dibuka, berapa banyak koleksi pakaian antum? Coba cuma pesen ya. Cuma pesen satu aja. Mohon maaf ya. Maaf sekali. Jangan sampai ada pakaian, walaupun sehelai itu, yang belum pernah dipakai ibadah. Usahakan setiap yang kita gunakan jadi saksi di akhirat bahwa dia pernah dipakai ibadah. Karena semua akan bicara. Tuh lihat kaos, bagian dalam, celana, bagian luar, semua. Cek lagi semua. Dan kalau sudah itu antum pakai, ada yang lain gak kepake, bukan gak kepake. Boleh jadi, itu dititipkan oleh Allah kepada antum untuk menjadi pahala antum dengan itu. Sebab mudah bagi Allah menitipkan pada yang lain. Kenapa dipilih antum? Sebab dapat bagian pahalanya. Plus, terakhir, amalan keempat, bagian pertama. Salah sendiri pengen sampai subuh. Empat, terakhir, bagian pertama. Majlis ilmu. Majlis ilmu. Masih ingat satu apa? Salat berjamaah masjid. Dua, interaksi dengan Al-Quran. Tiga, infak. Empat, majlis ilmu. Teman-teman, majlis ilmu itu keutamanya banyak. Saya beri gambaran ya. Maaf ya, maaf sekali. Satu, majlis ilmu itu kalau antum benar memilih majlis ilmunya, maka status yang diberikan oleh Allah pertama kali, begitu antum berangkat dari rumah sampai dengan ke majlisnya, statusnya akan naik dari manusia biasa menjadi mujahid fi sabilillah. Itu langsung sama dengan orang yang berjuang ke medan perang. Ada majlis ilmu nih, antum datangi. Begitu antum datang, itu sama dengan orang berjuang ke medan perang. Statusnya jihad. Kalau meninggal antum di pertengahan, walaupun belum sampai ke situ, maka statusnya langsung syahid. Pahala syahid. Pahalanya syahid. Majlis ilmu. Satu, berpeluang mendapatkan pahala senilai jihad. Kedua, kalau wafat bisa syahid. Dalilnya Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Kenapa mesti semua orang beriman pergi ke medan perang semua? Saya akan turunkan satu amalan kata Allah yang kalau kamu amalkan ini, maka statusnya akan sama dengan orang yang berjuang di medan perang. Sama persis. Apa itu? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'if liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada sementara orang di antara mereka mau datang ke majlis ilmu untuk mempelajari tuntunan agamanya? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan dia mencatat pelajaran-pelajaran itu dan dia bawa pulang, dia sampaikan pada keluarga yang tidak belajar. Perhatikan baik-baik. Ayat ini mengatakan, kata Imam Mustafa Al-Maraghi, ayat ini mengatakan bahwa menuntut ilmu itu nilainya sama dengan jihad fi sabilillah. Artinya kalau wafat penuntut ilmu maka status syahid. Kalau syahid maka dosa berpeluang digugurkan, amalan naik. Itu seketika pahala bisa datang dan surga. Pernah dengar seorang yang pernah membunuh 100 orang? Begitu dia mau tobat, di mana dia diarahkan? Kata ulama pada saat itu, pergi kamu ke majlis sana. Ke majlis ilmu. Disuruh ke majlis ilmu. Begitu dia berangkat di pertengahan jalannya, berangkat. Meninggal di tengah jalan. Meninggal. Statusnya dalam keadaan di tengah jalan ke majlis ilmu, dia bertobat kepada Allah, diterima tobatnya. Saat berangkat tuh meninggal di tengah-tengah. Ada pahalanya. Apa yang terjadi? Surga. Surga. Diampuni dosa, naik ke surga. Di sini turun kemuliaan yang ketiga. Disebutkan di hadis Nabi, riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Ibnu Majah, nomor hadis 233. Rawinya sahabat Abu Darda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya melangkah menuju majlis ilmu, maka setiap langkahnya akan langsung dituliskan oleh Allah yang meringankan nanti langkahnya ke surga. Di setiap langkah itu dihitung. Pahalanya bukan pahala biasa. Ringan ke surga, ringan ke surga, ringan ke surga. Itu pahala syahid tadi. Ya, Qurannya ada di Quran surah keempat ayat 100. Paling kiri sebelah bawah. An-Nisa ayat 100. Quran surah 4 ayat 100. Di ujung ayat. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Siapa yang berniat merubah dirinya, ingin lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, kemudian dia merubah diri. Bagaimana cara merubahnya? Ulama sepakat. Pertama, datang ke majelis ilmu. Supaya punya ilmu untuk merubah diri. Jangan langsung kerjakan amalan, tapi belum tahu ilmu. Ilmu qoblal amal. Antum beramal tanpa ilmu, celaka amalannya. Saya ingin berubah. Kemarin saya gak pernah sholat. Saya pengen jadi hamba yang taat. Ya Allah, saya tobat. Besok saya akan sholat subuh 3 rakaat. Bisa. Dua ya dua. Paham ya? Jadi ini gambarannya. Kemudian pahala yang ketiga. Empat. Setiap dia sudah sampai ke majelis ilmu, disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinukil oleh Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari di kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, bab yang pertama paragraf yang kedua paling kanan di pertengahan. Orang yang sudah masuk ke majelis ilmu, maka pahalanya langsung dituliskan 700 kali lipat tanpa henti, naik terus diangkat, dan itu berlangsung sampai diamalkan. Jadi kalau ada seorang hamba cuman dia beramal tanpa ilmu, dengan seorang hamba beramal dengan ilmu, beda pahalanya 700. Misal antum masuk ke majelis ilmu nih, dapat 700, diajarkan tentang sholat, bab sholat diajarkan. Kalau anda mengangkat tangan setelah menghadap kiblat, hadisnya misal disebutkan di hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 857, di Al-Bukhari disebutkan anda saya angkat tanganmu misal sejajar dengan bahu, ucapkan Allahu Akbar. Saat diucapkan rasakan, buang urusan semua dunia ke belakang, buang, jangan bawa dunia, hanya Allah yang paling akbar. Begitu antum tahu dalilnya seperti itu, caranya bagaimana, itu langsung dituliskan, baru takbir sudah mendapatkan 700 kali lipat. Tapi kalau antum cuma sholat saja, abid sholat, gak paham bacaan, gak paham gerakan, dituliskan cuma 10, 700 kali lipat. Ma baina darajataini khamsumi'ati sanatin, di antara satu kedua 500, dua ketiga 500, tiga keempat 500 tahun majelis ilmu. Empat. Di hadis yang tadi, di Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda, orang yang menuntut ilmu itu, teman-teman sekalian, langsung ya, wa innal malaikata la tadau ajnihata ridan li talibil ilmi, mendapatkan ridha malaikat. Ridha malaikat, mendapatkan ridha malaikat. Jadi antum jangan dikira biasa nih, dari sejak berangkat sampai ke sini itu malaikat menaungi antum, membentangkan sayapnya. Cuma memang dibuat oleh Allah gaib, enggak kelihatan. Sebab kalau kelihatan enggak akan jadi datang ke sini antum. Baru keluar rumah malaikat tuh begini. Siapa? Malaikat maut. Paham ya? Baik. Nah, dari semuanya ini, puncaknya, teman-teman sekalian, puncaknya, derajat antum akan diangkat oleh Allah. Diangkat. Dua. Satu, karena ilmunya. Kedua, karena imannya. Dalilnya Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Jadi, saran saya dengar ini ada 46 majlis ta'lim berkumpul di sini. Ini anugerah. Tidak mudah mendapatkan itu. Tidak mudah. Di saran saya, setiap ada majlis ilmu, ayo datangi. Bagi waktu, masa dalam sepekan gak ada untuk akhirat? Dunia aja kejar dunia. Kenapa gak nyari akhirat? Gak banyak kok. Sabtu kalau gak Sabtu Ahad susu nih, taklim siapa? Ustadz Pulan, Syekh Pulan, Habib Pulan. Cari di mana tempatnya. Tapi ukurannya 3 kata Al-Quran. Cuma 3 ini. Kalau enggak ada yang 3, maka 5 kemuliaan ini tidak akan didapatkan. Apa yang 3 itu? 1. Sifatnya majlis ilmu itu majlis yang memahamkan antum dalam urusan agama. Bukan menjauhkan anda dalam urusan agama. Dalilnya Quran surah ke-9 tadi ayat 122. Liat tafaqahu fiddin, membuat mereka paham tentang agama. Jadi kalau ada majlis yang hanya membuat tertawa, tidak ada isinya, bahkan menjauhkan antum dari Allah, ngolok-ngolok ayat Al-Quran, ngolok-ngolok hadis dan sebagainya, kayak yang seperti itu bukan majlis yang dimaksudkan lewat ayat tadi. Jelas ya? Dua, syaratnya kata Allah, kalau antum ingin masuk majlis, statusnya di syahid, maka antum mesti berniat dengan benar saat masuk ke majlis ilmu untuk memahami itu dengan mencatatnya dan memahaminya. Di begitu antum paham, catat, bawa catatan itu untuk kembali sampaikan kepada orang-orang yang tidak belajar. Itu sekarang lebih mudah, share di media sosial. Antum sekarang dapat satu hadis, share. Begitu di-share, daripada share yang tidak jelas, bikin status. Semarang mendung aja bikin status. Hari ini Semarang mendung. Emang kenapa? Apa dengan status antum akan berubah jadi cerah? Tidak ada, sudah. Bikin yang bagus. Hadis kirimkan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan bagi seorang pekerja. Keluarkan. Dik, begitu antum share ke teman-teman antum pengusaha, mereka semangat semua. Semangat. Antum jangan lupa, begitu diinjakan kaki bekerja karena Allah, setiap tapak itu pahala. Kirimkan ayatnya. Kawan-kawan, Quran surah ke-4 ayat 34, berita gembira untuk kita. Niatkan yuk karena Allah. Begitu di-share, mereka lihat 10 orang meniatkan karena Allah, antum dapat bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit. Kirim. Blas. Ini kalau gitu antum kurunkan, majelis ilmu mana di sekitaran Semarang? Siapa ustadnya? Siapa syekhnya yang bisa mengangkat iman, bukan cuma datang, bisa menangkat ilmu. Ya, lihat. Ini saya sedikit detilkan nih. Maaf ya, sedikit aja. Saya sedikit detilkan. Mengangkat ilmu dan iman itu bersamaan disebutkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau ada majlis, imannya mengangkat tapi ilmunya tidak, maka ini pun belum seimbang. Atau ilmunya luas tapi iman enggak terangkat. Ini jadi masalah. Apa ciri orang terangkat imannya? Karena dia gemar menunaikan amal soleh. Maka jika anda menemukan majlis-majlis mendorong anda mengerjakan amal soleh di majlis itu. Dan saya katakan pada anda, kalau materi saya tidak membuat anda dekat dengan Allah, membuat anda terbuang untuk beramal soleh, tinggalkan saya. Cari ustaz yang lebih baik. Saya bukan ustaz seperti yang disyarat oleh Al-Quran. Cari majlis lain. Tapi cari ustaz-ustaz yang membuat anda dekat dengan Allah. Cari. Kedua, ilmu anda meningkat. Ilmu meningkat itu apa cirinya? Dua cirinya. Satu, dengan ilmu itu memudahkan anda ibadah. Misal, sholat. Belajar sampai paham bacaan dan gerakan sholat. Supaya mudah ibadahnya, khusyuknya dapat. Ini kan ada sindiran di Quran. Kata Allah, banyak orang sholat gak paham bacaan dan gerakan sholat. Ayo jujur, katakan pada diri sendiri. Sampai sekarang malam ini, berapa persen bacaan sholat yang antum pahami? Jangan-jangan anda sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana bisa khusyuk? Ruku gak ngerti. Sujud gak paham. Bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Antum minta rizki. Isa aja 4 kali. Warzukni, warzukni, warzukni. Minta rizki. Abis sholat minta lagi. Ya Allah mohon berikan aku rizki. Yang tadi apa saat sholat? Warzukni. Ya bagaimana kita bisa mengerti apa yang diucapkan? Kalau kita tidak belajar. Makanya cari. Nak mengerti itu bahasanya paham. Fikih, fikih. Makanya ada kitab sholat namanya fikih sholat. Fikih umrah, fikih haji. Belajar sampai paham. Tuh lihat berapa banyak sekarang yang umrah. Tapi gak paham yang dikerjakan. Putar, putar, putar, putar, putar, putar. Sekarang kadang suka sedih gitu. Apalagi banyak yang ria. Ria itu kan menggugurkan amalan. Begitu disampaikan, habis amal. Ini ada yang jual kebun, jual tanah, nyampe sana gak ada nilainya. Sekarang orang aja tawaf sampai live. Subhanallah, alhamdulillah. Kelihatan di sana? Kelihatan. Pindah kiri. La ilaha illallah akbar. Tuh, kenapa gak dipahami? Dan tawaf itu indah. Kalau antum benar tawafnya, dijanjikan oleh Allah, doa apapun seketika dikabulkan. Itu rahasianya di Quran Surah 19, ayat ke-47 sampai dengan 49. Ada rahasianya. Makanya kenapa dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim? Itu doa intinya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dari makam Ibrahim sampai Rukun Yamani, bebas. Mau pakai bahasa apapun. Nanti dari Rukun Yamani, pakai dengan Hajar Aswad, kenapa menggunakan Rabbana atina fid dunya hasanah? Itu ada maknanya. Bebas antum. Mau pakai bahasa Indonesia juga silakan. Mau pakai bahasa Jepang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bebas, silakan. Minta. Kadang kasihan, minta enggak, yang dibaca enggak paham dan sebagainya. Pada tuh dulu waktu saya tugas di Saudi 2010. Ini hebat walaupun tidak harus ditiru begitu caranya, tapi dia benar. Dia minta dengan bahasanya. Di multazam dia mohon, "Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Hamba datang ke sini minta enggak banyak, cuman minta berikan jodoh. Hamba belum menikah ya Allah. Mohon karuniakan jodoh terbaik." Depan Ka'bah di multazam, tiba-tiba datang perempuan tinggi putih, hidungnya mancung, langsung ditunjuk kasih contoh. "Kayak gini ya Allah." Saya beneran tuh, gak bercanda. Tapi apa yang terjadi? Karena dia minta yang dibutuhkan, dia paham apa yang dibaca. Kan dikabulkan oleh Allah, pulang nikah. Walaupun bukan dengan yang tadi. Penikah. Lagi yang lain gelantungan di multazam, langsung mengatakan, "Ya Allah, hamba datang ini banyak hutang. Engkau pasti tahu hamba ya Allah. Engkau mengerti hamba, kesini pun hamba ngutang. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah." Benar, pulang lunas gitu kan. Nah, dia ngerti yang dibaca. Kadang-kadang kita kerjakan sesuatu yang kita pahami. Makanya yuk ngaji lagi, ngaji sampai paham. Enak kalau sudah begitu. Begitu anda memahami sesuatu, nah ilmu naik. Kalau orang paham, itu ciri yang pertama, dibawa ke ibadah mudah. Yang kedua, perluaskan wawasan. Karena dalam fikih itu ada hal-hal tertentu yang menjadi kemudahan. Bukan harus itu saja yang dikerjakan. Babnya dalam fikih. Fikihnya nanti dalam kajian madhab. Madhab itu ada muqarin. Turunannya ada pilihan. Pilihan-pilihan itu membuat kita lebih mudah. Ada yang tanpa pilihan. Satu dalil, satu contoh. Itu artinya semua dipandang bisa. Contoh, angkat tangannya, begitu ngangkat tangan langsung letakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri. Angkat Abu Daud misalnya, begitu anda angkat fawadha yadahul yumna lal yusra, letakkan yang kanan telapaknya di punggung yang kiri. Antara mengangkat dengan meletakkan pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Harfu atfin huruf sambung, rabitin yang mengikat baina syai'aini, antara dua hal. Pekerjaan pertama dengan yang kedua bila hudud, tanpa jeda. Pertama mengangkat tangan, kedua meletakkan. Antara mengangkat dengan meletakkan tanpa jeda. Angkat langsung letakkan. Letakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri, letakkan, selesai. Ini satu dalil, satu contoh. Nah, kalau sudah satu dalil, satu contoh, kita nggak usah kreatif. Misal, tapi saya tidak bermaksud menyalahkan ya. Kalau ada, silahkan dapatkan dalilnya, sampaikan, dan saya pelajari. Angkat misalnya, letakkan langsung. Ah, nggak enak Ustaz. Masa kiri duluan, kanan kan bagus, kiri kan kurang bagus. Kenapa nggak kanan dulu, baru kemudian masuk kiri? Jadi angkat, Allah, masuk kanan, kiri, baru begini. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah, angkat. Nah, ini yang seperti ini, kalau saya prinsipnya, kalau belum menemukan dalilnya, maka cukupkan pada itu saja. Makanya cuma satu dalilnya. Silahkan cek. Di kitab hadis palsu pun, saking palsunya tidak akan ditemukan. Dan kabar gembira, pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini, saking jelasnya. Lah, silahkan cari. Saya pernah lihat di koleksi kitab hadis, ada 1235 kitab hadis. Cari, gak ketemu. Saking jelasnya gitu kan. Nah, ini satu. Kalau ada pilihan, itu artinya, maaf, umat itu dipandang tidak semua bisa mengerjakan satu yang sama. Kasilahkan pilih yang memudahkan antum. Misal dalam sujud. Ini antum mau sujud nih. Dari inti dari sami'allahu liman hamidah. Akan sujud. Kan cuma dua caranya. Kalau tidak dengan lutut, dengan telapak tangan. Ayo, yang pakai lutut siapa? Mau sujud, pakai lutut dulu. Yang pakai telapak tangan? Yang gak pakai lutut, gak pakai telapak tangan. Angkat tangan. Nah, ini dia. Ini saya serius nih. Di Bekasi pernah kejadian suami istri gak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan ini. Suami pulang dari kantor macet, nyampe rumah lewat Isa yang ke masjid sholat di rumah. Begitu sholat, yang turun lutut duluan. Istri melihat. Begitu selesai tanpa mukaddimah, istri langsung berkata, "Ah, sholatnya tidak sesuai sunnah." "Kenapa, mah? Harusnya telapak tangan duluan, bukan lutut." Papa menjawab, "Mamah yang gak tahu hadis." Padahal dua-duanya gak tahu hadisnya. Satu ngaji di guru A, dua guru B. Besoknya datang. Begitu datang, cuma senyum, Pak, Ibu tahu enggak? Itu kan ada di kitab yang sama, di Sunan Abu Daud, yang pakai lutut, nomor hadis 838, paling kanan sebelah bawah, riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujur, yang pakai telapak tangan sebelah kiri paling atas, nomor hadis 840 sampai 841, riwayat sahabat Abu Hurairah. Oh, enggak pakai. Oh, baca. Begitu dibaca, "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil bal yadha rukbatay qabla yaday." Jika kamu ingin sujud, jangan duduk seperti duduknya unta. Kalimatnya ibil, ya, unta masih umum. Letakkan lututmu sebelum telapak tanganmu. Maka yang kedua, Abu Hurairah, hadisnya berbunyi kurang lebih bima makna, "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir," unta tunggangan yang sudah ada beban. "Bal yadha yadayka qabla rukbatay," letakkan telapak tanganmu sebelum lututmu. Bu, Pak, ini Wa'il lebih duluan masuk Islam dibandingkan dengan Abu Hurairah. Saat itu awal-awal Nabi masih kuat, kelihatan ikut perang Badar, perang Uhud, macam-macam. Begitu Nabi sujud, lutut duluan. Begitu nanti Abu Hurairah masuk Islam, itu 3 tahun sebelum Nabi wafat, 7 Hijriah. 3 tahun sebelum wafat, usianya kurang lebih 60 tahun. Beliau sudah punya persoalan. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, kalau ada orang sudah sepuh, persoalan pertama dia apanya? Lututnya. Makanya diriwayatkan kadang beliau kemudian menggunakan tongkat, kadang bersandar kepada tiang-tiang karena lutut mulai bermasalah. Maka yang dahulukan telapak tangannya. Sebetulnya ini kemudahan, Pak, Bu. Maksudnya bukan masalah tua atau muda. Antum pun jangan salah simpulkan. Jadi kalau ada teman antum masih muda misalnya, tiba-tiba turun telapak tangan duluan, tua. Bukan. Bukan begitu cara memahaminya. Ya, bukan. Maksudnya apa? Ini kemudahan. Karena yang punya masalah di lutut bukan cuma orang tua. Antum atlet, ada masalah. Antum jalan, lutut kesleo. Gak bisa. Gunakan telapak tangan. Antum pengen dengan lutut, gunakan, boleh. Telapak tangan sah, lutut boleh. Yang salah itu yang kepala duluan. Belum apa-apa udah rame. Yang kunut, ini hadisnya. Yang tidak kunut, ini hadisnya. Tinggal pilih aja. Kunut tuh karena begini, ini riwayatnya begini, begini, begini. Yang tidak kunut begini pilihannya. Yang milih kunut siapa? Oh, Imam Syafi'i, Imam Malik. Yang tidak milih kunut siapa? Imam Abu Hanifah. Yang tengah-tengah ngambil nazilah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Antum tinggal ngikuti aja. Pilih mau yang mana? Yang salah yang tidak sholat subuh. Itu. Yang bismillah jahar, ada dalilnya, dipilih oleh Imam Syafi'i. Yang sir silent, ada, dipilih oleh Imam Ahmad. Yang tidak pakai bismillah, ada, dipilih Abu Hanifah termasuk Imam Malik. Yang rakaat pertamanya jahar, selanjutnya tidak ada, dipilih oleh Abu Hurairah, tercantum dalam Al-Bukhari. 70 hadis, 4 kali cara, ada semua Nabi mengerjakan. Nabi mengerjakan semua, antum tinggal pilih. Karena enggak bisa mengerjakan semua-muanya. Enggak bisa, Ustaz, saya orang Semarang, sunnah banget, bukan cuma sunnah. Besok subuh saya imamin 4 cara bismillahnya. Lebih soleh daripada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Oh iya. Itulah yang disebut dengan pilihan. Ma dhahaba ilaihi. Ma, sesuatu dhahaba ilaihi, yang condong untuk dipilih karena memudahkan. Disingkat jadi madhab. Madhab. Dari ma dhahaba ilaihi. Ada singkatan. Di Arab ada singkatan. La hawla wa la quwwata illa billah hawqala. Bahkan ayat Al-Quran itu ada ungkapan singkatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalah. Sudah 9:30, saya kira teman-teman, karena waktunya terus beranjak, saya cukupkan, mungkin kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Enggak, itu contoh tadi, bukan belum selesai kita. Contoh. Masih sampai subuh, tenang. Nah, contoh, hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Jelas? Inilah diantara amalan yang bisa menguat. Kalau sudah begitu, ilmunya luas, wawasan luas, tidak akan ada pertikaian dan sebagainya. Yang ada dalilnya, itu yang kita pedomani. Yang tidak ada, kita pelajari. Kata Nabi, kamu tidak diutus untuk memaksa orang. Ingatkan, kalau mau ingat, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan jadi musuh. Jangan sampai perbedaan antum menghambat antum untuk minum teh bersama. Begitu, Ferguson. Akhir, sepakat ya? Sepakat, sudah bukan zamannya ribut sana sini. Sudah, silahkan aja ya. Panjang ada dalilnya, itu kita kerjakan. Yang penting ngaji dengan baik. Terakhir, saya tutup betulan ini. Ya, betulan. Terakhir, kita enggak ngerjain amalnya, tapi dapat transferan pahalanya. Kita tidak mengerjakan amalnya, tapi pahalanya dapat. Apa di antara amalan itu? Nah, ini yang kedua yang mau saya sampaikan. Ada 3 peluang amalan. Saya sampaikan dengan cepat. 1, share pengetahuan. Share, sharing, bagi. Itu yang diisyaratkan Quran surah ke-9 ayat 122 dengan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Luaskan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil masajid, ya fil majalis, safsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang beriman, jika dikatakan padamu luaskan majlis, luaskan. Maksud di situ luaskan ada 2. 1, luaskan tempat. Jadi kalau ada orang berdesak-desakan, antum masih ada space, jangan ditutup-tutup, buka, luaskan. Yang kedua, maksudnya luaskan itu diperluas infonya. Sampaikan. Mungkin antum enggak bisa datang, tapi ketika antum sampaikan infonya, Allah, dari informasi antum ada 10 orang datang. Antum dapat pahala dari 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit. Bagaimana, Ustaz, kalau kita nge-share aja tapi enggak usah datang? Semua nge-share gitu kan, kosongnya. Tidak, itu prinsip pertama. Luaskan kebaikan. Dua, berinfak dengan harta pada amalan berganda. Berinfak dengan harta pada amalan berganda. Maksudnya sedekah jariah. Contoh, tadi kan saya contohkan 4 kan? 4 ya? Seingat tadi di antara 4 itu, bukankah ada interaksi dengan Al-Quran? Baca, menghafalnya. Nih, antum punya modal 50 ribu, pengen infak. Dengan uang itu, disarankan langsung lewat petunjuk Nabi, cari dengan 50 ribu itu, yang menghasilkan keuntungan terus berlipat. Walaupun antum gak mengerjakannya. Saya beri contoh misalnya. Berikan kepada orang yang tadi mengerjakan pahala berganda, sedekah jariah. Misal, penghafal Quran. Ada orang punya 50 ribu, diberikan kepada orang dengan bentuk makanan. Yuk makan. Dimakan oleh orang itu, dia sholat. Begitu dia sholat dengan energi tadi, antum dapat pahalanya. Begitu energinya hilang, pahalanya selesai. Tapi antum belikan mushaf 50 ribu. Datang ke percetakan Habib Hasan. Saya cari mushaf Habib dengan harga 50 ribu. Antum dapat 2. Masya Allah. Begitu dapat 2, antum datang ke tempat hafalan Quran. Masya Allah. Atau datang ke tempatnya Ibu Nyamin. Ya, dari keturunannya Syekh Dahlan. Ya, Allah yarham. Yang penemu kiraat itu. Begitu datang ke situ, berikan kepada anak-anak penghafal Quran. Atau ke tempat-tempat penghafal Quran. Datang ke Yanbu, ke Kudus, berikan. Modal cuma 50 ribu, mushaf 2, diberikan kepada penghafal Quran. Tadi sudah saya katakan dari awal, hafal Quran itu, penghafal, gak akan pernah menghafalkan dengan satu bacaan. Dia akan mengulang-ulang. Anda bayangkan, modalnya cuma 50 ribu, sama dengan tadi. Mushaf 2, jadi 2. Begitu dimukan dan dipegang oleh penghafal Quran, dibaca oleh dia, dihafalkan. Allahu Akbar. Berapa banyak bacaan dia bacakan dalam sehari? Baca, baca, baca, baca. Transfer mengalir kepada antum. Semua yang dia bacakan, dia hafalkan, semua mengalir untuk antum. Modalnya cuma 50 ribu. Yang menarik, antum meninggal. Mushafnya masih ada. Dibaca lagi ada yang lain. Mengalir lagi. Modal 50 ribu. Yang menarik, mushaf dah rusak. Cuman penghafal tadi udah hafal Quran 30 juz. Dia punya murid lagi. Jangankan punya murid, ngimamin dia. Dengan wasilah mushaf dari antum tadi. Begitu mengimami, pahala lagi. Transfer, transfer, transfer. Yang hebat, dia punya murid 10 orang. 10 itu punya murid lagi, 10 lagi. Gak habis-habis, cuman 50 ribu modalnya. 50 ribu rupiah. Mushaf. Itu yang disebut amalan cerdas. Waktu kita terbatas. Cuma apa yang kita dapatkan itu yang kita cari. Itu sahabat tuh begitu. Bilal tahu uang saya gak banyak. Gak tahu beliau saya gak punya banyak uang. Idul kurban tuh orang beli sapi. Kalau kita sekarang. Mereka beli kambing. Ada yang beli unta. Oh Bilal gak kebeli. Tapi saya pengen intinya satu. Pengen menyampaikan sedekah karena Allah. Yang lain membeli kambing, beliau beli ayam. Bukan kurban dengan ayam. Tapi intinya bagaimana berusaha menabung untuk mendapatkan sesuatu bersedekah karena Allah di hari itu. Dan nilainya itu luar biasa dipuji oleh Nabi SAW. Termasuk Ibnu Abbas dibiasa. Akan demikian dipuji oleh Nabi. Makanya mulai teman-teman sekalian. Dan penghafal Quran gak akan pilih-pilih. Mushaf siapa tuh? Ini wakofnya Pak Haji Yunus. Udah banyak pahalanya. Satu huruf aja. Oh gitu ya. Iya. Kof. Gak ada. Paham ya? Ah, itu teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, ini yang lebih hebat lagi. Di pahalanya langsung surga. Surga. Masya Allah. Sepanjang antum beriman, beramal soleh dan meninggalkan maksiat. Apa diantaranya? Memfasilitasi orang lain. Yang sekiranya menghasilkan dengan ibadah itu pahala surga. Haji, umrah. Kalau wafat dia dalam penunaian itu dengan benar, maka al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji mabrur, tidak ada pahala yang setimpal kecuali surga. Antum sudah luas, semua sudah haji dan sebagainya. Tiba-tiba lihat orang ibadahnya bagus, belum ada kesampaian, tiba-tiba antum fasilitasi. Dia haji mabrur dapat surga, antum dapat bagiannya tanpa dikurangi sedikit pun. Dan berita baiknya, haji pun disandingkan di Quran dengan umrah. Dalilnya Quran surah kedua ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Makanya kalau ada yang mau haji, mau umrah, saya sarankan tolong hilangkan semua hal, jauhkan yang bisa merusak amalan. Sayang. Ria tuh buang-buang habis antum, kasihan. Udah disiapkan surga, antum kemudian tukar lagi dengan keburukan. Ya, itu yang disayangkan. Udah jauh kan ria, sumah, macam-macam. Fokus antum tuh mau ibadah, fokus termasuk dari rumah. Tidak salah kalau antum ingin kumpulkan orang, menyampaikan permohonan maaf, minta doa, itu enggak salah. Cuman jaga sesuatu yang bisa merusak amalan. Ya, antum kumpulkan warga komplek untuk ngasih tahu, mohon maaf besok saya akan berangkat umrah. Mohon maafkan saya banyak dosa supaya saya tenang di sana beribadah, dan tolong mohon doakan supaya kami diterima umrahnya. Ini umrah pertama kami. Mungkin juga yang pertama di komplek ini ya. Warga belum pada umrah, Pak RT belum, RW belum. Insyaallah di sana kami doakan supaya bisa umrah. Habis tuh amalan. Jelas ya? Baik. Satu, angkat tangannya. Yang hafal 30 juz. Yang hafal 30 juz. 20 juz. 15 juz. Berapa juz? Oh itu saya kenal itu. Ah, berapa juz? 26. Ah, boleh sini. Oh wajahnya mirip Kamil. Ini saya ini. Ah, bismillah. Tayyib. Namanya siapa? Hafid. Hafid. Baik, Hafid. Ayah masih ada? Masih. Ada. Ibu? Masih. Masih. Adik? Masih. Ada berapa? Satu. Satu. Ibu ada berapa? Satu. Satu. Kan di hadis ada 3. Ibumu, ibumu, ibumu. Terus ayahmu. Jadi ibumu berapa? Gua ya, bukan gitu cara bacanya. Dia ada anak sekolah pulang dari pesantren, bapaknya ngetes, belajar hadis apa? Berbuat baik pada orang tua. Di situ disebutkan berapa kali? Ibumu. 2, ibumu. 3, ibumu. 4, ayahmu. Ibu ada berapa? 3. Ayah berapa? 1. Nah, sampaikan itu pada ibu di dapur. Begitu ya Pak, datang ke dapur, ibunya lagi motong terong. Aha. Begitu mau datang disampaikan, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Nanti lain kesempatan saya kisahkan. Alvin, 26 juz. Apa berapa juz? 36 juz. 36 juz. Wah, luar biasa. Boleh pinjam mikrofonnya? Bismillah. Yang fit dari depan dari belakang. 26 dari depan dari belakang. Dua dari belakang. Dua dari belakang. 24 dari depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Falam nu'minu ar-ru'ya. Qad nara. Qad nara. Qad nara taqalluba. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Falam nu'minu ar-ru'ya. Ar-ruha. Hawaliyaka. Ini agak ngantuk-ngantuk. Hawali wajh. Hawali wajh. Ya sajaro masjidil haram. Bahai semua kontem. Hawali wujuh hakem sajaro. Wa inna ladina layak. Nalayak lamuna. Ladina. Wa inna ladina. Wa inna ladina. Ulangi sekali lagi. Dari qad nara. Jawanya dikurangi sedikit. Qad nara taqad luba wajahika fis sama. Ayah. Bismillah. Qad nara. Qad nara taqad luba wajahika fis sama. Qad nara taqad luba wajahika fis sama. Alan walian naka kiblatan dardoha. Awali wajahaka satarol masjidil haram. Baik suma kuntum tawal wujuhakum satarol. Wa inna ladin nalaya amun. Inna ladina. Siapa yang mau lengkapi? Angkat tangan. Tum, sini. Gak apa-apa. Di sini dulu. Tahan sini. Baik, bacakan. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Falanuwallianaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Linya pendek. Fawalli. Linya pendek. Fawalli wajhaka. Fawalli wajhaka. Linya pendek. Fawalli. Li wajhaka. Fawalli wajhaka. Linya pendek. Fawalli wajhaka. Fawalli wajhaka. Linya pendek. Fawalli wajhaka. Kesempatan terakhir. Fawalli wajhaka li wajhaka. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Amallahu bighafilin 'amma ya'malun. Bismillahir rahmanir rahim. Falamma fasala talutu bil junud. Falamma fasala talu bil junudi qala inna allaha mubtalikum bin nahar. Faman binahar. Ulangi. Falamma fasala talu. Kesempatan terakhir. Falamma fasala talutu bil junudi qala inna allaha mubtalikum bin nahar faman syahida minkum asyhara falyasum. Ah, bagus, terus lompat ke belakang lagi. Ke Al-Baqarah itu lompat, man. Falamma fasala faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang bisa menyempurnakan terakhir? Antum di sini, tahan. Angkat tangan. Falamma fasala talutu bil junud. Boleh? Antum silakan terakhir. Sikan sebentar. Tahan. Bismillah. Fadhlan. Falamma فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزُوا هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. طيب. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Antum apa berapa juz? Dulu 30, sekarang durang juz 30. Dulunya sekarang lupa. Kenapa lupa? Faktor banyak. Faktor banyak. Baik. Faktor banyak. Teruskan ya sampai 30 juz ya. Insyaallah. Sampai selesai ya. Baik. Maju sini. Pemantum siapa? Zulkarnain dari pondok, nama asli Rianto. Sugeng Rianto. Baik. Nama panggilan Zulkarnain. Baik. Antum sudah punya keluarga? Sudah, anak dua. Baik. Mau enggak berjanji kita buat perjanjian? Baik. Sudah pernah lihat Ka'bah? Sudah pernah lihat Ka'bah? Apa itu? Ka'bah. Ka'bah itu bentuknya kotak. Oh, iya, iya. Terus kita kalau sholat ngadap ke sana. Ka'bah. Ka'bah. Ka'bah. Oh, Ka'bah. Ya, Ka'bah. Sudah pernah lihat? Iya, iya. Di mana? Di Mekah. Di Mekah. Sudah pernah ke Mekah? Belum. Belum. Ada minuman enggak ya? Baik. Jadi lihatnya lewat apa? Lewat TV. Lewat TV. Gimana kalau kita bikin perjanjian? Gimana? Kita fasilitasi antum lihat Ka'bah ke sana. Pulang dari sana, antum sudah lancar 30 juz. Sepakat? Sepakat. Baik. Beliau kita hadiahkan umrah, berangkat insyaallah ya untuk menunaikan ibadah umrah, nanti lihat Ka'bah di sana. Yeah. Tapi perjanjiannya antum mesti mengulang hafalan Quran langsung di depan Ka'bah dan di depan Raudhah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakat mengulang karena antum sudah pernah hafal 30 juz. Minta di sana kepada Allah yeah. supaya dikuatkan hafalan yeah. dan tidak diganggu dengan pekerjaan lain yang bisa merusak hafalan. Oh, yeah. Sepakat? Yakin? Yakin. Mau tanya kawan, telepon teman. Tidak, baik. Untuk antum kita berikan hadiah umrah insyaallah. Nanti antum berangkat dan perjanjian kita dipegang. Antum sini, berikan mic-nya. Antum mau baiknya juga ke Mekah. Nama siapa? Krishna. Krishna. Itu kalau malam atau siang? Siang. Oh, siang. Ada yang siang Krishna, malamnya Krishnawati. Udah pernah seorang diperiksa. Begitu kena razia dipanggil. Kamu siapa? Nia apa? Siapa? Nia. Yang benar, nama lengkap. Kurniadi. Bapak berapa juz? 2 juz setengah. 2 juz setengah. Nyampe Cengkareng tuh. 2 juz setengah. Dari depan, dari belakang? Dari depan. Kuliah di mana? Poltekkes. Poltekkes mana? Semarang, Tulungagung. Semarang. Semester berapa? 1. 1. Berapa semester? Semester 2. Semester berapa semester? Kuliahnya berapa semester? 4 tahun. 8 semester. 8 semester. Sudah 2. Tinggal 6 lagi. Yeah. Baik. Berapa biayanya 1 semester? 6 setengah. 6 setengah. Kami tanggung biayanya. Tapi dengan perjanjian, mesti menghafal Quran sampai selesai. Jangan ketawa. Siap? Insyaallah. Siap. Jadi kalau tinggal 6, berarti 1 semester 5 juz. Siap? Siap insyaallah. Siap. Mudah insyaallah. Bisa. Siap? Siap. Kalau antum lulus 30 juz satu dari situ, tambahan lagi umrah. Siap? Siap? Siap insyaallah. Yakin? Yakin. Disaksikan nih. Baik ya? Kumpul. Hafid, sekolah di mana? DJKA. Di mana itu? Kudus, Rondon. Kudus. Kudus. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Mau berapa juz menghafal Quran? Mau berapa juz menghafalnya? 31 apa 32? 30 juz. 30 juz saja. Baik. Rencananya kalau sudah menghafal, untuk apa menghafal Quran? Dilancarkan dan membetulkan tajwidnya. Lancarkan, membetulkan tajwid. Kenapa mau menghafal Quran? Agar bisa mencafaati keluarganya. Agar bisa? Mencafaati keluarga. Mencafaati keluarga. Baik. Insyaallah ya. Mudah-mudahan dia kabulkan. Hafid mau apa? Kalau ditanya mau apa, kira-kira mau minta apa? Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu minal jinnati wan nas. Mau minta apa? Tinggal setahun lagi. Selesai. Selesaikan ya. Tahun lagi. Pak, sisanya nanti kami yang tanggung ya. Biayanya kalau sudah 30 juz, insyaallah nanti boleh dapat hadiah umrah. Ya, siap? Baik. Ya, insyaallah ya. Baik, teman-teman, saya kira silakan bisa kembali ke alamnya masing-masing, tempatnya masing-masing. Saya kira ini pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita semua. Saya mau infokan beberapa informasi. Pertama, insyaallah, seperti tadi janji saya, 46 komunitas yang telah bergabung, kami akan hadiahkan sebagai tanda perkenalan sebanyak 4.600 mushaf. Masing-masing komunitas mendapatkan 100 mushaf insyaallah, atau sesuai dengan jumlah komunitasnya. Nanti kami kirimkan setiba di Bekasi, kami koordinasi langsung kami kirimkan. Yang kedua, saya minta untuk berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya bisa merubah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Siap insyaallah? Baik, yang ketiga, ini penting, nanti insyaallah kita ada kelas-kelas Quran dan yang lainnya. Untuk Kamis malam Jumat ini memang baru bertempat di Bekasi. Ada pembagian 10.000 gratis untuk buku sebagai pengantar mushaf. Nanti kalau sudah cetak mushafnya, kita akan datang ke beberapa kota untuk memberikan petunjuk menghafal Quran dengan cepat. Dan ini bukan hafalan biasa. Jadi kalau sekarang orang menghafal 30 juz seperti tadi disebutkan, yang kami tawarkan itu menghafal Quran dan Qurannya jadi pedoman dalam diri kita. Jadi ketika Anda melihat ayat-ayat Quran tentang penglihatan membimbing melihat kita, ini yang harus dilihat, ini tidak. Kalau Anda berjalan, ayat-ayat kaki itu masuk kemudian membimbing kita ini berjalan begini, yang ini tinggalkan. Nanti insyaallah saya berikan kisi-kisinya ya. Nah, itu nanti kurang lebih bulan depan dah kemudian adakan itu. Mudah-mudahan sudah selesai mushafnya, nanti tunggu informasinya. Insyaallah Allah pertemukan kita kembali dalam kebaikan. Terakhir, saya punya satu permintaan. Boleh? Satu ini saja. Mohon dalam setiap sujud antum, baik tahajud atau salat atau yang lain, cuma minta mohon doakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga. Itu saja, saya tidak minta banyak. Semoga Allah muliakan antum semua. semua. Dan yang lainnya nanti barangkali panitia menyampaikan ada door prize, entah apa itu namanya, wallahu a'lam. Semoga yang terbaik untuk antum seluruhnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Tub 'alaina, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tada'na fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadayta, wa la maridan illa shafaita, wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana shalah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.